Nah, persoalannya adalah kalau kiai nyambi rodok dukun aku ora masalah. Yang menjadi persoalan adalah dukun dianggap kiai. Ono wong stroke, disetrum sikile nganggo keris, bonok kerisnya itu kuning sopi. Lah ya lah. Jelas, Pi. Kowe jelas mesti muridnya Gus Samsuri. Samsudin. Samsudin. Lah iki tanggone Samsuri. Arek iki. Miku mati. Tak takon. Samsudin ki arek ngendi? Blitar. Blitar. Percel arek ngendi? Blitar. Oh ya murite berarti ki murite. Jelas kowe, jelas, Sil. Nek Blitar niku lak Gus Samsudin. Nek Pasuruan niku Gus Samsodik. Monata, Monata. Kuwi penyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tat, Masya Allah. Wah, awake dhewe ning desa. Pripun? Lungguh. Oh, lungguh. Oh ya, Pak Banser, duduk aja enggak apa-apa. Duduk mawon mboten napa Pak Banser. Maka kersane sekeco, Pak Banser yang di depan duduk aja enggak apa-apa. Apa minggir aja enggak lenggar yen betul napa-napa, lenggar. Nah, Banser itu luar biasa. Yeah. Nek pacaran duwe bojo Banser, Lah nyapa? Kiai dijogo bumane pasare. Wes, sampun. Nggih, lak ngoten kula wangsul nggih. Kok sok. Ini kita ora setuju. Orane. Iki wong lanang sak meneh mbane kalah karo wedok 10 ngarep iki lho. Suarane. Tapi luar biasa itu adalah wanita itu seperti itu. Wanita wadah nitip senjata. Jadi emang para wanita. Maksudnya senjata iki senjata duit. Senjata duit wong lanang dibanding wong wedok. Beda karo pemuda. Pemuda. Apa sih arti pemuda? Pemuda. Pemuda. Perjaka yang selalu digandrungi oleh para wanita. Weh. Musuh wanita jalanan. Oh, jek kula mutah. Mutah iki pemasuk angin. Mutah kalau dia mendem ngono enggak kuwi. Da. Dalam dadaku hanya maerot yang tertanam. Alah. Nyapo kok sok. Hei, ben gede-gede TKT. Gede semangat. Tapi jangan kamu meremehkan seorang wanita. Cara awakmu milih lanang apa wedok, Pak? Nek aku wong iki nek didelok kaya ngene, tetep aku milih wong wedok. Ini lho. Suatu laki-laki yang bijaksana seperti ini. Antarane wong lanang karo wong wedok, kuwi isih sugih wong wedok. Lho lak sugih lanang, Pak. Sugih wong wedok. Lah kok iso sugih wong wedok? Saiki wong wedok delengen, nganggo apa kae? Kudung, jilbab. Ning omah iki ora mungkin mung siji tok ora mungkin, mesti enek 5-10. Kuwi wong wedok. Dajal wong lanang, kuplok sitok es mangkak. Iya. Suke wong wedok. Ora suke lah wong wedok iki gampang jaluk. Jaluk piye? Lalan jaluk contohnya awakmu umpamane. Megawe kaya ngene iki mulih ra nggo dhuwit. Lambene bojomu modot 3 meter tak omongi. Kuwi wong wedok iki ngono kuwi. Iya, dadi wong wedok. Oh, dari sapa? Bojoku ora tau modot tok. Lah bojomu wis merongos, Tet. Ora modot neh, beda. Antarane modot karo merongos iku kudu iso bedakne, Pak. Apa ngomong-ngomong. Kamu harus saling sayang menyayangi dan cinta mencintai. Benar, Mas. Iki lho. Paham enggak? Paham. Jadi wong kudune saling menyayangi dan saling mencintai. Contohnya ibu-ibu seperti ini. Ibu-ibu. Karena apa ibu-ibu kok bisa cantik? Kenapa? Karena laki-laki bisa tanggung jawab kepada ibu-ibu yang ada di depan. Isone cantik piye, Cil? Isone cantik karena mahal. Biaya, Pak. Oh, jajal kowe duwe bojo ireng. Terus ora tau mbok suntik nih, ora tau mbok pemutih. Bosok tetep ireng, Pak. Skincare itu sekarang mahal. Dadi lak pengen bojomu ayu, yo penono yo ragotono jenenge bojomu. Walah. Seneng. Seneng. Mbok belani seneng wong wedok-wedok. Ngono kuwi engko terus mulih yo. Mulih karo bojone goncengan. Lambene percel rungokno skincare kuwi. Kaya ngono kuwi. Lah iya bojoku ora tau tatukone ngono-ngonoan lho, Sil. Bojomu wae tukone skincare, tatukone wedak-wedak ndut. Nek bojomu ora usah mbok tukone skincare. Mbok kene gawane ning lumpur Lapindo kungkum ning kene putih. Kulit ora putih melonyoh kuwi. Lho, ora ning ngono Pak Ted. Kamu itu harus saling menyayangi. Tegese apa? Wong lanang karo wong wedok nek opoe kudu dirembuk. Paham enggak? Apa meneh iki ning desa Winong? Winong kecamatan Gempol. Gempol. Kabupaten Pasuruan. Lah, Bapak Pati. Pak Bupati rawuh mangke. Pak Kajari rawuh. Pak Kajari. Terus Mbah Lurah. Mbah Lurahe Pak So. Pak Kepala Desa Pak Pak Suwopo Susuwara Pak Suyanto. Nah, Pak Suyanto. Nah, Pak Suyanto, Pak Camat yo teko. Pak Suyanto senanggap Pak Camat durung. Cara aku dadi camat isin, Dan. Suyanto. Su sumrambah marang sapa wae karo masyarakate. Bener. Sing dipikir masyarakat nyenengne masyarakat, contone bengi iki delon ngadakne acara kaya ngene iki. Iki biasa acara seperti ini ya ora umuk. Acara kaya ngono iki biasane ngalon-alon. Kuwi kaya contone wong dhek karo Pak Bupati. Iki ora sekelase lurah. Malah desa iso nanggap awake dhewe. Iki mau ngomong nek sukses pada malam hari ini. Pak Suyanto pun ngendika, pun matur tentulo. Pokoke engko acara kok kabeh padha seneng acara kaya ngene iki seminggu ping pindho. Tepuk tangan. Kok olehmu ngomong seminggu ping pindho sing bayari sapa? Delok YouTube lho goblok. Delok YouTube kok iso to. Iwas deg-degan. Hajate iki nyambut satu Muharram memperingati tahun baru Islam satu Muharram. Suyan. Suyan. Sune wis Yan. Yan. Yan. Ning ndi Yan? Yan. Yan, kowe ning ndi Yan? Artine lho. Yan kuwi Semayan. Ora tau luput. Ha. Semayan karo Pak Camat sok ben ngadakne acara iki neh. Lah. To, noto duite dikembayar awake dhewe. Ditoto. Gila sampe gak ditoto ora dibayar merongos awake dhewe. Wong kaya ngono kuwi. Niate awake dhewe iki ibadah ning kene lho. Tak percel. Ibadah diengkol memoncrot kuwi. Awakmu iki saru. Wah, cocok kene lan nek bensin ora bosok ya. Saru. Nyapo kowe mikirne masalah bensin, masalah bayaran rene, ora usah mbok pikir masalah duit. Lah nyapo sing mikir sapa? Panitia. Kok iso panitia kon mikir? Balurah. Pak Kades, Pak Kades Suyanto. Apa? Si, ono apa? Boten, anu Mbah. Lah iki lho Pak Suyanto. Mulai winginane iku ditenteni lho. Pak Suyanto iki lho, Pak Suyanto. Ya iki lho. Tak gawe parian Pak Suyanto. Apa? Enek parian. Enek. Lek parian sing penak dicik dirungokne masyarakat. Manggil enek telo dicampur donat. Pak Suyanto, muga-muga tambah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Enek telo kecemplung sumur. Yo. Pak Suyanto mugi-mugi panjang umur Allahumma. Amin. Ayo. Eneng telo apa nek, Pak? Eneng telo siji warna anu ireng warnane. Eneng telo ireng warnane. Apa kuwi? Pak Suyanto ndi sawerane? Pak Suyanto. Pripun, Pak? Wonten dawuh napa, Pak? Sesek lho, iki lho sik gatel. Ya sik ta wong aku ki mau sik gak. Iki lho kertas. Enek pengumuman Pak Suyanto. Aja wae arep tak umumne. Ya ngono lho. Soale wargaku ki ya sik durung ero sing sak temene jenenge Cak Percil iku ya sapa. Nggih. Piye, Pak? Kena. Wis to pokoke acara koyo ngene iki sesuk neh. Wis ana acara jak lur aku wis. Ya tak percaya. Ketoke grupe dhewe anyar. Ya tambah siji gak apa-apa. Ya ya. Nek jenengku Mas Deni Afriandi. Lho, niku nami kula, Pak. Oh, nggih ta? Nggih. Masyaallah. Jenengan niku Suyanto. Sampeyan. Masuk kuwi jenengku kowe kok. Dalu ra? Mbah. Ojo nemen-nemen dagel engko aku. Ya ora to. Ah wong riko dagel kok aku ora. Piye iki? Lho kok aku ora payu. Ya. Sampeyan nek melu dagel, engko sampeyan mesti njaluk bayaran. Lah, ngono lho. Merongos kancane bayar sampeyan. Kok rumahsaku. Niki kan niki kalih rantos. Nggih. Oh, Pati sampun rawuh. Oh, siap. Rawuh. Langsung mriki mau nggih. Pati. Jenan-jenan anu. Pak Yanto. Pak. Pun monggo Pak. Aduh. Pak Yanto, iku Pak Kades mbok kudulanan rumah saya. Lah kuwi kancaku kok. Lah iki lara aku plek karo Pak Suyanto apa iso aku rene. Pak Suyanto karo aku ki wis lho, Pak cantol, Pak. Bendino mancing ta. Pak Suyanto. Kecantol. Durung lho, Pak. Lah apa nih Pak? Ngomongi durung. Uwes diaturne. Ora usah nadanya C coba awake dhewe ngibur para jamaah. C. I karo ngibur. Karo nunggu. Nah, karo ngentosi rawe. Karo rawe. Guse sama Bapak Bupati komplit. Kuwi kabeh kan rawuh ning kene, kabeh wis teko ning kene, Pak. Iki karo ngenteni ning kene. Jajal lembang apa anet sih, Pak? A minor. Nyapa? Kok iso wedi iki nyapa? Eh? Apa, Mas? Nyapa? Maju yo dilomok. Oh. Iki ketane cerewet iki anu iki. Bakul klepon iki. Tanya nek. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Go iro kembange opo, di langit ada matahari bersinar menerangi. Ibu wis tekan nyuwane wis ibu ibu apa lho? Lah ya apal-apale. Lah sing apal nadane padha Mas, padha manut. Jajal lagu apa? Dasar kau keong ngeracun. Baru kenal ngajak ketidur. Ngomong gak sopan santun. Lah iki lho, kau anggap aku ayam. Kowe tekan ndi lho? Aku keong racun lho tekan jilbab putih lho. Aku manut iki yo. Aku manut cangkeme iki lho. Wong kok sombong. Nembang sing apik. Iki para jamaah. Lha iya. Dipersani para alim, para ulama nembang e. Ngono iki diriku soleh diriku kanjana diriku. Ilma wala wajabar roti. Kok iso penak ning kono ya? A minor Mas. Jilbab putih. Ya penak ku ya, Dan. Awak nyanyi. Aku nembang apa ora? Ya nembang. Nembang. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Untet, ya ampun mbok aja ganggu to, mbok aja ganggu to. Dunia dalam berita. Dunia apa? Ini lagu apa? Gak tau apa merotol untukmu. Lagu religi. Oh iya. Lagu ini sing anu. Ya. Lagu apa Pak Gima? Ini lagu religi. Arab ya. Timur Tengah. Ya. Timur Tengah kok kayak kucing. Nah, iya. Yeah. Kendangi Mas. Kendangi piye? Dedak. Yamet kutasi, yamet kutasi, bang yamet para kita si. Bang Arang gak pake peci. Iki opo? Sairmu. Jajal kok ngarep piye? Sairmu. Yamet kudasi. Yamet kudasi. Bang Yamet gak pake dasi. Terorereng. Araragi mochi. Araragi mochi. Bang Arang gak pake peci. Sing iki lho, iki opo? Barar opo? Iki opo? Iki opo? Apa kuwi? Ya saire ngono kuwi ya, Mas. Rene sair. Prorot. Nek awe sairmu. Nek awe dhewe wong Jawa Timur. Iya, iya. Kuwi lagune iki lagu-lagu kene ae. Lagu kene. Nadane apa-apa sembarang lah sak sak penakmu. Lagu apa jati? Iki no. Lagune. Nah, ya iki. Mbok aja satru. Lho. Paham enggak? Percil dikeploke kaya doro. Wis saking senengi iki lho uwong sing tak tresnani kapok gawe sandara ati bocah eh sing nyanyi apa aku apa kowe Bu kersane Mas Percil sing nembang eh nyanyi liyane sing ora apal wong liyane lagu liyane akeh ce yen aku kangen kangen Sabar, Cil, sabar. Ngaliyo ngono lho. Kersane Mas Percil mau sing. Wong aja nesuane iki jenenge iki apal ngono lho. Liyane Mas, liyane, liyane. Liyane. Sing sabar, sabar, sabar. Sabar ngono lho. Ayumu tenan. Ih, mati. Wong kene iki apal kabeh. Gak aku gak nyanyi aku. Nembak kok. Nyanyi yo. Golekno lagu sing wong kene iki gak apal. Jaman berju. Iso yo. Iso. Wis. Iso jangkrik. Seneng. Piantun kene iki seneng. Lah kok iso seneng piye, Pak? Tenang. Lho delok awake dhewe sing guyu akeh. Penontone sing teko akeh. Iya. Sing nanggap parang-arang. Bar ngene. Mari kene, Mas. Mari kene. Bapak Bupati wis dawuh mari kene. Awak dhewe langsung ditimbali. Pendopo? Ora. Ning ndi? Penjara. Iki ya pendopo kono lho, mbok tekon bareng kuwi. Iki lho. Terminal Medion Ngawi kenanganku ora bakal aku ngelalekne. Biyen jaman semono kowe karo aku nanging nyatane kowe kari janjimu. Iso ya juga nyanyi niku nggih. Nggih, nyanyi niku nggih. Yuk, langsung aja. Bojo loro. Lho. Aduh men stres. Mari Medion Ngawi kan bojo loro. Terminal Medion Ngawi. Terminal Medion Ngawi di gawe aja sing kaya biasae. Iya, digawe piye, Mas? Thailand no. Tek dung tek deng dung tek. Siap-siap. Ki awake dhewe serampung Pak Net. Ngono ya. Mari ngene adik gabung. Nanti kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi di season kedua. Oh, jam berapa Mas? Sekitar jam berapa Mas? Kalau enggak salah jam 2:30 pagi. Lho. Kesuwen. Agar buka sahur kok piye? Karena ini luar biasa. Oh, aku terus. Oh iya terus, terus, terus. Sing ngongkon sapa? Sing ngongkon sapa kok? Kuwi Pak sing ngongkon Mbah Lurah. Mbah Lurah wis tenan genah roh tet karo dhewe. Lurah artine lurah ngelu ning sirah. Lur ning sirah. Apa nek lek bar koyo ngene sesuk piye? Nggih sak anu keh merongos dadi lurah. Nggih sak 50 isin 100 yo mendira yo bosok. Tapi luar biasane warga masyarakat gempol kene. Anu to? Kene. Winong. Luar biasa berkumpul jadi satu tidak membeda-bedakan. Tetep guyub rukun. Iya, lha kuwi koyo ngono kuwi contone. Kamangka ngene iki ora mikir sing ning omah ndek utang ning kene teko seneng-seneng ora mikir utange. Ancen guyub rukun tenan lho, Eng. Mau sing cak percil teko iki lha lah putu-putu putu-putu. Sopo? Enek wong tuwek loro lho. Ki lha umure kira-kira mes widak utawa 70. Jilbab kuning karo jilbab pink. Terus? Lho badhe teng pundi, Mbah? Arep foto. Oh, foto akhir tak delok toko. Foto karo Mas Percil. Mari ngono lewat ngarep ngarepku. Mbah pun foto sampun. Nggih napa to, Mbah? Ampun tuwa sampeyan foto. Tak nggo sampul Yasin, Le. Piye aja ngono kuwi. Rumangsaku kok foto nggo sampul Yasin. Sisi tak cucuk bumbunamu lho kemarin. Tapi Percil ku luar biasa ngene. Kok iso luar biasa? Ora mung bapak ibuke dhewe tok sing disen anu apa? Dibahagiane maro tuwa dibahagiane lho. Apa iya to? Mas Percil iki. Iki apa to? Kok biasanya. Cerita yang biasa. Kuwi tenanan. Percil karo maro tuwa iki lho conto sing apik, mantu sing paling apik. Ngono, kuwi aja lakmu geleme karo anake, karo bapak ibu ra gelem. Ula gelem karo anake berarti gelem karo bapak ibu ngono ya Mas. Aja mbedak-bedakne wong tuwa karo maro tuwa. Contone iki, ngene iki hasile dikelompokne. Alhamdulillah Ramadan dek ingi ngumrone bapak ibuke. Maro tuwa. Alhamdulillah. Maro tuwa. Bapakku malah ora. Karo maro tuane apik. Nyapa bapakmu? Wis mati kok. Oh iya. Oh iya bener-bener maro tuane. Gantine maro tuan. Alhamdulillah. Loro-lorone kuwi, Heng, diumrohne nang Mekah kono bulan Ramadan. Aku yo ngeterne lho, Heng. Ngaterne nang Bandara Juanda karo iki. Surabaya. Surabaya, Mas iku aku tak tinggal mulih sik. Lah aku mung mulih sik to, Jul. Iya. Nge mulih sik, marek ngono, Heng. Pesawat langsung mendar teng Jeddah. Nangis maro tuane wong loro. Ternyuh. Iya, iya. Ternyuh apane? Nangis ku, Mas. Ketinggalan nang Bandara Juanda. Jebule mung pengen ro Bandara Juanda tok. Lah kowe maratua koyo aku, Leng. Diopeni tenanan. Lah wong tuwek kudu diopeni wong tak njaluk apa tak tukokne, Heng. Weh, lah iki mbok tukokne apa? Lemah. Sak hektar rong kresek. Yo apa iki lho? Nguruki telek lencong lho. Lah nek kowe wakur karo maratua. Apa maneh ngene iki dalam rangka apa? Dalam rangka peringatan tahun baru Islam satu Muharram nah. Dan santunan anak yatim. Nah. Ini perlu santunan iki, Kulung. Iki arek iki. Nah aku ora sombong, Mas. Aku iki sedako ora tak pamer-pamer nih. Aku ning omah ku lho. Enek wong jaluk-jaluk tak kei TV, Mas. Mati. Ini ora sombong, Mas. Bayaranmu piro? Kuwi bayaranmu piro iso kei TV? Iso enek wong rono. Tak kei TV. Nggih. Yeah. Umpamane bedhok enek wong rono. Tak kei kulkas. Masa alah. Kare koyo ngene arek iki. Sore-sore nek rono. Tak kei Magicom. Kuwi kena dinggih kabeh. Kerduse tho, Mas. Heeh. Timbangan ora kanggo ning omah, Mas. Iki lho koyo iki lho, iki lho. Nek iki, iki yatim piatu iki lung-lung-lung ngene iki. Aku ora cukup, Heng. Iya. Apa meneh acara yatim piatu langsung tak kene kabeh 2,5%. Lah kene 2,5%. Kabeh tak kene yatim piatu. Yatim piatu. Wah, istimewa. Alhamdulillah. Nek ngene sapa, Pak? Bojoku lho. Apa bojomu lho? Gak ada bapak, gak ada ibu, kan yatim piatu. Padha yang ngono kuwi ya, Nen? Padha. Eh, bojomu sing duwe bapak ibu? Aku toh. Bojomu? Bojoku. Sing duwe? Bu. Heeh. Ya anu wis gak enek, Mas. Wis gak enek. Gak enek. Lah anu, bojone, bojomu, bapak ibu bojomu. Enek sih. Sik, sik, patenono. Lah nyapa? Ben koyo iki. Sik to, Mas. Sampeyan iki gedeng kok piye to? Nyapa kok sewong tuwa kon mateni iki? Maratua. Lah aku yo karo maratua yo ora akur lho, Mas. Lah nyapa? Lah piye to? Aku ngene iki lah yo ndagel. Eh paling gak ning omah iki aku usaha. Wingi ternak pitik sukses, Mas. Walah. Lah kok maratua ora seneng? Ya apa? Akhire maratua ternak garangan. Pitikku entek dipangan garangan, Mas. Lah goblok lah ora ternak kirik. Maratua dibathok kirik kok terusan. Warumasaku. Uang ki mbok koyo ngene iki lho contone umpamane ngene iki. Awakmu kudu roh pemikiran itu yang berbeda. Contohnya koyo kursi dunggah ning ngene iki, Pak. Iki beda, Pak. Ini apa kursi-kursi barang iki? Ora durusi sapa sing. Kursi iki ngerti lho. Oh iya. Okay. Oh. Oh selawatan. Okay. Siap lah niki. Gusti pun rawuh. Pun rawuh. Sarang selawatan sarang-sarang. Monggo Pak Kudet. Alhamdulillah. Gusti sampun rawuh. Monggo. Niki ditonton sing sekeco niki. Sing sekeco nggih. Nanti ajeng mon. Ha. Kulo tamu di. Nek iso awakmu ning dhuwur terep ngono. Siap siap selawatan nggih. Ayo. Aman aman. Kula kae lek. Kelibang, kelibang kae sapa? Sapa? Mbok. Wis jane ngerti apa ora to? Poso rumahsaku. Lha Gus. Jamaah wis penasaran. Sallallahu alaihi wasallam. sedaya. Sedaya monggo sareng-sareng. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus sahabat saya Bapak Bupati Gus Irsyad beserta jajaran Forkombinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka santunan anak yatim peringatan tahun baru Islam yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat warga masyarakat Gempol Pasuruan rahimakumullah. Makan gorengan, minumnya susu. Hei orang Pasuruan, I love you. Iyo, cerewet. Alhamdulillahirabbil alamin, atas skenario Allah. Di Mina saya ketemu dengan Pak Bupati. Pak Bupati merencanakan mengundang saya di bulan September atau Oktober. Ternyata warga masyarakat Gempol bisa mendahului Bapak Bupati. Itulah kenapa saya sering mengatakan manusia boleh berencana, tapi ingat isi ATM yang menentukan. Mungkin Pak Bupati ini baru seminggu kundur haji, Pak Bupati ya. Saya sudah 20 hari. Mumpung ini masih bau tuh, tanah suci, saya doakan semoga warga masyarakat Gempol dan sekitarnya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Larung rampung cangkemmu wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya meyakini dengan sepenuh hati tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, baik yang sifatnya menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kecuali atas izin Allah. Termasuk pertemuan malam hari ini yang bagi saya sangat menyenangkan, walaupun kurang menyenangkan karena belum ada kopi dan degan. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, kalau kita meyakini bahwa semua kejadian itu atas izin Allah, maka disitulah kemudian kita sebagai hamba harus yakin tidak ada satu perkara pun yang luput dari pantauan Allah. Mungkin manusia bisa dibohongi, bisa ditipu. Apa yang kita lakukan bisa dimanipulasi. Contoh, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas posting foto di medsos, itu rata-rata manipulasi. Fotonya lebih indah daripada aslinya. Postingannya wow. Begitu ketemu asli orangnya, weh. Makanya saya sering bilang, tolong kalau posting foto jangan diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Manusia bisa kita tipu, tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Karena Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik pembuka makar itu adalah Allah. Mau sehebat apapun kita menyimpan bangkai pasti bau. Maka hari ini saya posting barusan mau berangkat ke sini Pak Bupati. Saya mengapresiasi kerja Pak Kapolri. Alhamdulillah. Ini membuktikan apa? Tidak ada satu orang pun yang kuat di muka bumi ini. Makanya kamu jangan bangga ketika jadi anaknya siapa. Atau jadi temannya siapa. Karena gak ada backing yang kuat. Gak ada orang yang kuat. Yang kuat itu siapa? Aturan. Yang kuat itu apa? Kesatuan. Maka disitulah kita diperintahkan untuk taat aturan. Saya tadi cerita di Mojokerto Pak Bupati. Ketika saya di Bali, saya ketemu dengan bule dari Australia. Kebetulan saya beberapa orang dari Australia masuk Islam kepada saya. Saya di pinggir pantai kepada bule yang sedang sumur, susu dijemur. Lah mongko tangan tok, Ci. Pine kene, Cuk. Ini lah, Cuk. Makasih ya, Mas. Kok hari ini bisa matching ya? Taplaknya biru, cangkirnya biru, baju saya biru, sempakmu. Inilah. Mohon izin Pak Bupati, kalau saya dikasih kopi panas langsung saya minum. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Sangite. Saya di Bali ketemu bule. Bulenya tanya sama saya begini, kebetulan cewek. Saya mau tanya sama Ustadz. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Dia tanya. Kenapa agama itu banyak aturannya? Saya tanya pura-pura sama dia. Contohnya apa mbak? Islam itu banyak aturannya, apa-apa gak boleh. Babi enak gak boleh. Bahkan di Indonesia begitu ada orang bikin rendang dari babi, marah-marah. Maka saya bilang, sejak kapan rendang punya agama? Saya dihajar lagi, dasar Miftah pekok. Oh, pekok epayu kok. Banyak kemudian yang menurut orang-orang ini tidak masuk akal. Babi enak gak boleh. Kalau saya jawab, kenapa babi diharamkan? Karena mengandung cacing pita, jelas salah. Karena babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Tapi masuk anakmu. Minuman keras yang menurut mereka enak diharamkan. Perempuan dipenjara dengan aturan. Harus ditutup auratnya, berjilbab. Mau mendekatinya, bahkan untuk menyentuhnya harus halal dengan akad. Ini perempuan. Lah, menurut orang-orang yang rasional, sok rasional seperti orang-orang ini, mereka bertanya, kenapa agama kok banyak aturannya? Saya jawab apa waktu itu? Iya, agama itu didesain banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Kuwi cangkeme ngopo kuwi? Oh, lungguh Mas. Tolong yang di depan duduk, ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Kamu jangan duduk di situ, jangan berdiri. Kalau kamu duduk di situ seperti hari Minggu, enggak masuk. Nah, agama ini didesain untuk membuat aturan. Kenapa? Karena manusia ini terlalu banyak mau. Jangankan agama loh. Gak ada satu lembaga atau konstitusi pun yang tidak ada aturannya. Pasti ada aturannya. Contoh, Pak Bupati di Kabupaten, pasti ada aturan. Ada rule of the game, minimal ada SOP-nya. Polisi yang punya kuasa, punya senjata, ada aturannya. Maka untuk menegakkan aturan dibuat Propam, Divisi Provos dan Pengamanan. Makanya walaupun punya kuasa, punya senjata, tidak boleh semena-mena. Seperti kasus terakhir, ada polisi nembak polisi di rumah polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet ndase polisi. Artinya apa? Polisi yang punya kuasa saja tidak boleh semena-mena. Harus tunduk kepada aturan. Yang perlu saya ingatkan hari ini, anak-anak belajar medsos. Kamu bermedsos juga ada undang-undang walaupun tidak tertulis. Maka saya selalu bilang, kalau kamu posting, postinglah yang penting. Jangan yang penting posting. Jangan posting yang hoak. Kayak kemarin yang rame itu apa, polisi? Awas, naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Saya pastikan itu hoak. Itu hanya himbauan. Bagi yang berkendara motor, jangan pakai sandal. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan, bisa lebih parah dibandingkan yang pakai sepatu. Lagian kalau Pak Polisi takut, kalau lihat ibu-ibu naik motor pakai sandal. Kalau ditilang, jika sandalnya nginapuki cangkeme polisi nih. Wong wedok dilawan. Wong wedok niku rating nengen menggok ngiwa sih. I ratinge neng di, menggoke neng di, wong wedok. Apa meneh wong wedok senenge polisi lanang, tetep sing salah polisi lanang. Kenapa? Karena perempuan gak pernah salah. Pak Bupati kalau aturi iki. Wong wedok niku kalau wong wedok niku lucu. Ciri-ciri perempuan itu kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan. Nggih to? Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasane jilbabe pink, sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh parah. Makanya kita dilahirkan di dunia ini pun juga ada aturannya. Aturannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Berarti apa? Aturannya kita hidup untuk beribadah. Nah, mekanisme beribadah itu juga diatur. Bagaimana kamu bisa beribadah? Makanya kalau orang yang hanya mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis banyak kemudian peraturan yang tidak dibuat rinci. Makanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian diterangkan oleh Hadis, kita belum paham oleh Hadis, dibutuhkan ijma' dan kias. Makanya saya dulu ketemu Pak sama orang-orang yang luar biasa, mereka mengatakan apa? Kiai NU itu kalau ngaji tidak pernah kembali kepada Al-Quran, tidak pernah kembali kepada Al-Hadis. Beda dengan kami. Saatnya kembali kepada Al-Quran. Saatnya kembali kepada Al-Hadis. Saya ditanya, respon Gus Miftah, ya. Kiai NU gak pernah teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kenapa kita tidak teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena orang NU tidak pernah meninggalkan Hadis. Orang-orang yang mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis, karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Hadis, milom balik. Kayak saya dulu seminar Pak, sama orang-orang itu. Mereka kan kalau ngaji biasanya pakai PowerPoint Pak. Pakai slide, pakai PowerPoint. Saya gak pakai apa-apa. Inilah kelemahan Kiai NU. Kalau ngaji gak pernah pakai PowerPoint. Apa jawaban saya? Iya. Kiai NU tidak pernah menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena orang yang menggunakan power, menggunakan poin. Karena mereka sadar diri, mereka tidak pernah punya power, mereka tidak pernah punya poin. Milo gue jadi bancer pede li. Neng kumismu dikerok, jiji. Tapi gak apa-apa. Kalau punya istri, punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Iyo ngono jijik banget. Saya itu kalau delok kumis geli, Pak. Karena kan ada hadis yang bunyinya al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada lima. Yang pertama khitan, sunat. Yang kedua ngetok kuku, yang ketiga ngerok kumis, yang keempat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya mulai dari sawah, turu, cabut kelai. Sunnah Rasul. Paling gebuk cangkemmu yuk. Kemudian yang kelima, mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur dewi. Jangan dibawa ke salon. Engkau juga warning salon. Pak Bupati mau apa Pak? Cukur. Cukur apa? Rebonding sisan ya. Menjijikan. Makanya bocah-bocah ancor bancer bangga li dadi wong NU. Walaupun kamu duduk di bawah tanpa tikar gak apa-apa li. Insya Allah pulang pengajian saya doakan little body. Siliti gatel keleban wedi. Iya ngono banser wetenge gwedhe iki. Aja lemu-lemu ser. Di Jogja itu ada pernah penelitian survei di rumah sakit, dokter memberikan survei, akhirnya mengeluarkan keputusan, wong lanang sing wetenge gedhe biasane manunge cilik. Lah hati-hati. Ya hati-hati cilik ana. Ya Allah. Kita wetenge gwedhe begitu dibuka isine mung kaya pentil. Loh, ana sing lemu ning kene. Kayaknya Gus Miftah slim perutnya. Karena manuke gede. Buka matamu, buka. Cangkeme, ora dibuka hoak. Nah, agama hadir untuk memberikan aturan. Manusia lahir sudah langsung diatur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Tugasnya apa? Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Lah, sekarang yang menjadi persoalan itu Pak Bupati, banyak orang salah tafsir tentang khalifah. Sehingga kemudian apa? Hari ini banyak orang yang berpikir Pancasila bukan sebagai ideologi yang tepat. Tidak mau hormat merah putih. Tidak mengakui bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terprovokasi dengan paham-paham yang diimpor dari Timur Tengah. Contohnya khilafah. Ini fakta terbaru, sampean ngeri kalau saya kasih tahu. Pemerintah Arab Saudi secara resmi mengeluarkan keputusan. Dai, ulama yang berbicara khilafah dan pengen membangun sistem khilafah, apa keputusan pemerintah Arab Saudi? Penggal dan pancung kepalanya. Sehingga kalau kemudian di Indonesia hari ini, ada pihak-pihak yang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Sistem khilafah adalah sistem yang paling tepat. Ini penafsiran yang salah terhadap ayat ini ja'ilung fil ardi khalifah. Lah hari ini lucunya apa? Kalau kemudian kita lahir untuk ibadah, supaya ibadah benar kita punya aturan caranya adalah ngaji. Ya tentunya ngajilah dengan cara yang benar. Lah ngaji corone sing bener niku pripun? Golek guru. Makanya kenapa dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Lah lucu lagi di Jawa Timur ada kecenderungan. Kalau kiai modele kaya dukun saya masih bisa terima. Tapi di Jawa Timur sekarang dukun malah dianggap kiai. Kan kanco. Ngono ku ya percaya lho wong Jawa Timur iki. Saya itu heran Pak Bupati ya, Jawa Timur itu kan kental dengan NU banget, kota santri. Tapi banyak dukun yang lahir dari Jawa Timur. Pak. Dulu di Jombang ada dukun cilik Ponari. Sekarang Ponarinya sudah tutup, malah akhirnya dijual di mall, Ponari Sweat. Dulu di Probolinggo muncul dukun penggandaan uang. Kanjeng Dimas taat pribadi. Boyoknya diusek-usek piuk, diusek-usek piuk, meduiti. Saya ditanya sama jamaah Gus Miftah bisa enggak menggandakan uang? Enggak bisa. Menggandakan istri insya Allah. Nah, santai Bu, saya tipe suami yang setia. Walaupun istri saya mau dimadu. Bah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Matamu aku. Masuk mbahmu, masuk. Kalau Pak Bupati nanya saya madu asli apa palsu, tanya saya Pak Bupati. Saya bisa membedakan, saya ahlinya madu. Madu taruh di botol, digoyang-goyang, dia kocak, berarti palsu, isinya air. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Ra percaya jajalen. Kapiok cangkemmu. Saya kemarin ngomong sama bupati di Arab. Lah, kalau saya pengen menikah lagi, Pak Bupati, saya pengen menikah cewek Arab. Loh, kenapa Gus? Karena kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Kepek, kepek, kepek. Sadaqallahul adzim. Terus gini, weh. Aturannya piye? Ini, weh. Aku dikancani bocah-bocah iki. Ayo, Rene, iki. Sopo iki? Cil, Rene, Cil. Pripun, Mbak? Rene, Rene, Rene, Rene, Rene. Percil, kenake tak kenake, gini, gini. Siap. Ini le, percil gini. Iki cak percil. Jenenge cak kentut. Siapa jenengmu? Cek. Oh, kuntet kok kentut iki lho, sorry, Dad. Takon, sing sebelah kanan iki lanang apa wedok? Cek, lanang, Pak. Lanang kula, Pak. Kae malah. Napa niki, Bu? Makhluk jadi-jadian. Ayo le, disapa dhisik le, mahmu le. Nggih. Assalamualaikum. Sing bener to salam ra bener iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bu. Kowe ngerti ra le? Dalam. Aku pengajian sak nggon-nggon iki. Nggih. Mung ning gempol sing ning meja ra ono tisune belas iki. Tak lirik endi? Sapa panitiane? He he. Cil, cil. Reken aku wis sampun badan iki. Kok yo kesusu nesu lho. Ampun, ampun, ampun. Aman, aman, aman. Nek abai kereng, nek abai wedi. Piye, Cil? Kabarmu dina iki, Le? Alhamdulillah sehat, Bah. Lah, saiki tak takon yo, kaya awakmu bertiga iki sebagai pelawak niku kira-kira abahmu lak ngomong babagan aturan. Nggih. Lah kalian bertiga itu ada aturannya apa enggak? Nggih wonten, Pak. Apa aturane umpama? Pokoke kathah didom sithik. Wonten sithik nggih didom sithik. Terus aturane nggih namung niku. Lah tak takon, biasane sing nampa transferan karo sing nampa amplop iki kuwi apa percil to? Nah, aturane piye biasane pembagiane? Nggih ngoten niku. Biasanya 50%, 50%. Ah, terus? Mereka ini 100%, mulai 10%. Niku mawon, lah gak lucu, potong 20%. Potong bensin, potong rokok pun bener. Telas, Pak. Abri kancane tekor, pripun ngoten lho, Pak. Tapi nggih mboten. Apa malah teng wilayah mriki, Pak? Iya, Le. Sae mriki, Pak. Wis lunas, Pak? Alah, duka. Nggih. Kok kula marep jenengan, eh? Kula marep jenengan iki. Lah aku mungkin cerita nih Mojokerto. Nggih. Wingi tanggal 10 Juni diundang Pak Jokowi ning JCC. Oke, kula ngerti. Ah, ngerti toh? Nggih. Ngaji tentang ekonomi berkah bangsa Indonesia. Terus. Sama pas pampres saya dikasih waktu 7 menit. Pitung menit, Le. Nggih. Aku disangoni 150 juta. Pitung menit. Nyapa ora ngajak. Lah ning gempol. Pripun, Pak? Murah dinyang. Mbah piye Pak Suyanto iki wis. Sopo ta panitiane? Burimu iki lho. Sopo panitiane? Mas Suyanto. Endi wonge? Apa wanirene? Lah iki lho burimu. Oh, lah iki. Percil ya. Lah iki. Pak Suyanto nek Pak Bupati iki omongmu iki. Lah nggih teng anu sing ngono-ngono. Pak Bupati dereng e? Dereng. Dereng apa? Dereng nimbali kula kali jare. Oh, durung. Dereng nggih. Ning rasa lak kaya bupati ki rasa majaluki le. Dalem pripun? Insyaallah pengerten dhewe. Dadi kula Pak Bupati nambahi yo ditampa. Nggih, Pak. Ora nambahi yo bupatine di WA. Nggih. Oke, makanya kalau tambahin kebacut. Ngisi-ngisi nih, percaya lu ngisi-ngisi nih, Bah. Dagelan kaya dagelan rapayu lu. Tawak-tawak nih. Bicang apa tau, Pak? Rumah. Wih, malah yuk malah dromos rumah satu kok iso. Kan aku tau ngomong ke rawak mah gitu. Oke. Salah satu perintah presiden kepada saya melalui Mensesnek, saya diminta untuk membuat kajian kebangsaan di seluruh Indonesia. Makanya materi-materi pengajian pun selalu saya serempetkan ke masalah kebangsaan. Kayak besok ini saya tanggal 14 sampai 16 di Medan, di Polda sama di Poltabes. Oh no, Poltabes Medan. Oh, semua tuh Medan ngaturi. Bolno Polres Pasuruan durung. Dereng. Durung. Kapolresnya ya takoi. Oke. Paling yo delek. Eh sini weh, men masyarakat jamaah Pak Bupati niki. Warga masyarakat gempol terhibur, apakmu nyanyi disik weh. Nah, lu apa nyanyi Pak? Lo? Nyanyi menek, aku pengen rungok ke apakmu nyanyi. Hengki, iso nyerah Hengki. Hengki ini kok nyanyi tuh Bang, sakitnya ngubetnya BBKB ini kancane yuk. Wih rasa mbak omong-omong ini masalah pribadi kok mbak omong-omong ini lho. Wih soalnya ngubetnya BBKB ini kancane kok nyanyi lho sama ini. Wih nyoto Heng. Wih nyoto rumah saku. Wih iso nyanyi apa Heng? Pulau. Kita eh Hengki kisan joget tanpa itu ya? Caket Pak. Jangan jari kertas gitu. Kurang tau ngerti aku. Hah? Aku kurang kabar jadinya Hengki kisan joget tanpa ditabui. Alah. Mboten usah ditabui, Pak. Lho niki teng lawang 3 taun lho, Pak. Oh, alah. Nyapa? Kok sering lawang iki lho. Anu, pun nanti sing sanjang dateng jenengan, Pak. Duh, aku mung dikabari. Hengki iso joget tanpa ditabui. Tapi jumeneng lho, Pak, mboten napa. Ora apa-apa, ngadep. Mohon izin, Pak Bupati. Ibu-ibu suka percil berdiri apa duduk? Itulah perempuan, Pak Bupati. Heng, di mana-mana suka yang berdiri. Kowe aja ngisi-ngisi ning grup awake dhewe. Ya nek abahe nek awak pancen duwe pinteran, keahlian duduk. Iya, iya, iya, sabar to aku. Aku iki ora tau pamer. Lah iya. Mohon izin, Pak. Pak Bupati. Buktekno duduhno kemaluanmu. Kemampuan. Kemampuan. Sewadak gelosor kowe malah ngisi-ngisi ning CS ku kowe iki. Sorry Mas. Potong 20%. Kleru. Iki mah wis min masa mbok potong neh. Kleru omong kok kowe. Ayo, Dang. Ngate kok. Niki hormat. Ha iki lho. Hormate sik. Delong tong. Nah niki, delong tong. Lah, delong tong. Delong tong niki lho, delong tong. Sing sae niki lho, Mas. Senyum sik, senyum. Nah. Nah, ya ngono senyum. Sawange kan ketara. Mata kanan dibuang kanan. Nah, mata kiri bak kiri. Kira ono goblokmu. Ayo sik ta yo. Yo. Tok tak tok du tok tak tok ger. Tok tak tok du tok tak tok ger. Tok tak tok du tok tak tok ger. Dang dang dang. Dong dang tok. Itu suatu kesenian niku. Niku tasih alon, alon dereng cepete niku, Mbak. Jajal lak tempone agak diundakke titik. Suatu contoh menika tarian segawon menika. Asli. Asli banget. Gila nari segawon iki ketoke menghayati banget ya. Iya. Ketoke berarti ini mengandung musik lho, Pak. Ora Hengki ku lho. Lah nari segawon kok menghayati banget. Kok sakit? Pertanyaan iku siji, apa Hengki iki sebangsa asu? Dengan pleki ya. Dengan boten bertados, Pak. Niki mengandung musik, Pak. Ngene lah Hengki pinta takoni, Heng. Pripun, Pak? Pengerti ra? Hewan pemakan tumbuhan jenenge apa? Nggih, herbivora. Herbivora. Pemakan daging jenenge? Karnivora. Pemakan segalanya jenenge? Omnivora. Lak kanca mangan kanca jenenge? Asupora. Lah iya, ngarai ning asune. Genah nek kanca kok dipangan dhewe. Pak Bupati, pelawak niku sik mlebu surga. Amin. Ning iya ning cangkeme mampir neraka. Nyapa ya itu? Nyapa tuh aneh mampiri bareng ini gitu. Diwasen. Mesti mampir. Iki makan apa? Matur le. Gih, ya, iki sekalian caca bazar bahasa Jawa sing apik. Sing bener kulo iki matur apa kulo dawuh? Sing bener iki kulo matur apa kulo dawuh? Matur, Pak. Matur. Gih. Kulo iki lucu, Pak. Kulo lak bodoh open house. Ono jamaah teko. Sak rombongus kulo makili kanca-kanca badhe paring dawuh. Wis nganu kae ngempet guyu kae. Ngomong bla bla bla bla. Kanti menika monggo salajengipun Gus Miftah kula aturi matur. Ya Allah. Jadi kula dawuh jenengan matur. Punya Jawa ca pasuruan le yo. Wis gaul-gaulmu jangan sampai melupakan kearifan lokal. Salajeng napa basa. Minimal karo wong tuwa. Mila lak ndelok bocah cilik ngomong karo wong tuwa kuwa-kuwe iki wetengku keri kene le. Mila kudu basa. Mila kula iki lak ngomong kasar iki mung ning panggung. Lak karo bojoku aku basa kok. Yo aku basa, aku lak mlebu kamar aku langsung kula ngomong karo bojoku kula matur, Bunda, Abah dalu menika pengen dahar kerutuk. Mangan kerutuk. Oh, mate. Awakmu ngerti lak kerutuk. Kerutuk iki pakan manuk. Nah. Ah, wong wetu-wetu buru sadar, Leng. Guyune keri. Pertanyaane ngene. Lah kula ngomong dahar iki bener apa salah? Salah. Kula maem jenengan dahar. Kula matur jenengan ngendikan. Jadi ini kamu nolak wali. Lah bocah-bocah nom tetap sak gaul-gaul kile. Bergaulku dengan artis, ngajiku dengan orang-orang yang semua level tetap menjaga kearifan lokal. Napa basa? Mergo basa niku wonten Al-Qur'an dipun sebataken. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Dan sewadak dilasar orang-orang. Bahasa Jawa itu penting. Gue apa? Jadi wong ya aja nganti ilang jawane. Piye apa ten? Masa ngono kuwi? Al-Qur'an ning ayat 13 surat 20 sing ngono ne golek ana dhewe. Kok rumah sakit. Wong ki mbok paham karo Abah nderekne wis tau-tau pirang-pirang taun nyantri karo aku ora ngerti. Nyang pirang khairunas anfahum linnas. Masya Allah, Bah. Percil. He mondok nih. Jelas, Pi. Pi jelas mesti muridnya Gus Samsuri. Samsudin. Samsudin. Lah iki tanggone Samsuri. Arek iki. Mancing-mancing lek abi mule mancing-mancing. Wis kene iki ngempet-ngempet ngono kuwi. Miku mati. Tak takon. Samsudin ki arek ngendi? Blitar. Blitar. Percil arek ngendi? Blitar. Oh ya murite berarti ki murite. Jelas, Pi. Jelas, Sil. Nek Blitar niku lagu Samsudin. Nek Pasuruan niku Gus Samsodik. Monata, Monata. Ki penyanyi. Oh, itu wone rambuté kok. Ngopo? Mikmu elek. Mikku matek. Ya maklum anggarane pas-pasan kok, Lele. Iki lho bedane cewek karo sound system, Le. Pripun? Cewek, oh, sound system diragati oke ketok wujute. Nggih. Cewek diragati oke diuntal kancane. Wis. Wong kaya ngono mosak masuk ae iki. Padahal raine cah kaya dina Minggu, Le. Napa, Pak? Ra masuk. Nah, saya kira ngomong aturan ya, Le. Oh ya, Jawa ki, Mong. Kula niku belajar otak-atik. Kenapa wong ngomong Jawa sing alus? Melu mati ki lho. Sabar. Hei, kopi ku kuwi tajar kowe. Kowe iki lancak menggat. Nyapo sok. Mengi malah ngopi kopi. Ning utah iki, tabenak niki senggol-senggol ngene iki mau. Telu, Mbah. Ketimbang ini kutah lho Bang iku. Untung degane ora tak umbe. Aku mung ndonga muga-muga ngene menesu. Jal takon Pak Kapolres. Mateni tukang son ki ono pasale apa ora? Jadi qaulum ma'rufun bahasa sing apik, ngendikan sing apik iku khairun, luweh apik min sedekah daripada sedekah yat ba'uha ada yang diikuti dengan kata-kata yang menyakiti. Dadi wong ngendikan sing sae niku luwih apik daripada jenengan sedekah tapi ra ikhlas. Apa meneh nganggo muni-muni. Niki mumpung ngomong sedekah Pak Bupati, sak derenge ngomong aturan mau. Niki kula suweneng le acarane santunan okay. Anak yatim. Santunan anak yatim. Mung sing tak suwun siji nggih. Santunane ki apik, tapi kadang-kadang carane kurang apik. Kula niku mboten rido nggih. Lak jenengan santunan anak yatim dadak diceluk ning panggung. Dirmawon, ndelalah napa sing kula aturke kok didhawuhke kali Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Aja diwirang-wirangke bocah yatim. Soale kula niku nyuwun sawu, tau ngrasake dadi wong ra duwe. Dadi wong kere. Wong kula mbener prabi niku belas ra duwe apa-apa, Kanjeng Nabi Rabi karo Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta. Gus Miftah mas kawine 20 ekor tengu. Tengu. Wah, golek kan melangel le. Kowe kok kata ngenyak banget to kowe. Kowe ngopo yang ngenyak banget ki? Ya arep rangel piye tengune ndelik. Oh alah, rapi yo iso tengu le. Tengune digowo mana? Lah saya berharap kanca-kanca panitia ini menjaga psikologis anak yatim. Caranya bagaimana? Kalau saya sendiri ketika menyantuni anak yatim cenderung tidak saya panggil tapi kula sowani. Panitia, ya ora apa-apa ning kene pengajian anak yatim. Tapi pemberian santunan kepada anak yatim ora usah dipamer-pamerke ning ngarepe wong. Siji, menjaga kehormatan anak yatim. Apa rumangsane mung nampa 100 200.000 dadak nunggu dipamer-pamerke ning panggung bocah yatim niku mesti seneng. Urung mesti, Pak. Betul. Nomor siji. Nomor loro lak bocah duwe mental kere, mental ini akan terdidik sehingga setiap Muharram dia akan nunggu-nunggu diundang untuk santunan. Ini juga pelajaran bagi ibu-ibu, awakmu aja didik anakmu dadi mental kere. Begitu bodoh dulure teko Jakarta, ibuke mulai cerewet, kele njaluk duit karo Pak Demu mulih ke Jakarta. Niku mental kere. Lucune napa? Begitu duitnya ngumpul, diapusi karo mbokne. Le duitnya ibu simpen ke, tabung. Itulah Pak Kapolres, pertama kali seorang anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Rungokno wedok-wedok lho, diomong malah guyang, guyu. Loh, ini tipu deh, muangsol. Oh, nggih nggih nggih. Bar nguyuh kok ya. Belet tok. Pikirku neng ndi ya, Pak? Nesu, paling golek tengu. Ora ngerti lu tengune digo manuk. Wo. Pripun, Mbah? Lah maksud kula santunan seperti ini ya kita lanjutkan. Mong kula suwun caranya lebih elegan, lebih terhormat. Kula dhewe iki nyuwun sewu Pak Bupati. Saya memahami betul hadis yang mengatakan ana waka filul yatim hakada fil jannah. Saya dengan orang yang mau ngopeni anak yatim seperti dua jari ini di dalam surga. Kenapa dua jari ini, Le? Karena berdekatan. Nah, jadi wong-wong sing kafil anak yatim itu besok di surga akan berdekatan dengan Kanjeng Nabi. Tapi persoalannya adalah tidak hanya sekedar santunan, tapi how to do-nya. Lah bahasane tiyang pesantren kaifiyahnya mbok digawe sing memuliakan anak yatim. Kula niku ngopeni bocah yatim mboten kula hitung. Kula dhewe wegal lak kon gawe panti asuhan. Soale napa? Kula niku banyak mendapati sing jenenge panti asuhan itu sakniki rata-rata gampang gawe plakat panti asuhan, anak yatim dikumpulke, begitu ngumpul dinggi bahan gawe proposal. Nggih njaluk ngalor ngidul, begitu duwite ngumpul orang nggih ngopeni anak yatim, malah nggih tuku mobil nggih wirawiri pengasuhe, ditulisi panti asuhan Aldermisi. Lah kula dhewe iki lara ati. Kudune sing jenenge panti asuhan iku pengasuh ngurusi ngopeni anak yatim, ora kok anak yatim malah ngopeni pengasuh. Saniki anak yatim malah dimanfaatke karo pengasuh. Mila sing jenenge kafil itu orang yang bertanggung jawab dengan anak yatim. Kula wene contoh Pak Bupati, kula niku ngundang bocah-bocah yatim teng pondok kula, takjak mangan, mulih tak sangoni, tak amplopi. Dugi panti asuhan amplopi dijaluk karo pengasuhe. Kan dak. Ala melu-melu, pisan wae. Napa lho? Lha kok malah bolan-baleni iki lho. Dadi anu Pak Bupati. Pas kaule Mbah Wahab Kasbuloh niku lak kula kaya ngaji. Yang hadir presiden, ada Pak Kiai Said waktu itu, ada Pak Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Mustamar, ada Bu Khofifah, ada Bu Munjidah Batin Jombang. Ada Kiai Mustafa Akil dan beberapa kiai yang lain termasuk Kiai Hasib Pengasuh Tambak Beras. Lah, kula niku kejatah ngaji paling suwe liyane 5 menit kula 40 menit. Lah, mergo ning ngarepe presiden ning pondok pesantren aku belas ra misuh li. Rampung ngaji aku diparani karo Kiai Hasib. Kiai Hasib nesu karo aku. Gus, aku gelo karo awakmu. Lah napa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ra misuh ya pijal ki aku. Di aku bengi iki misuh iki minangka panyuwunane Pak Bupati. Nggih. Dan mau Pak Bupati ini jan soro banget. Jan soro banget. Okay. Aku tak wedangan lek nyanyi di sini. Nggih, okay. Aman, Mbah. Ngapunten lho, Pak. Jenan. Gus. Nggih, monggo niki lho, Pak. Kula sing dereng. Jenengan. Lancang percil lancang. Arek iki. Tek ya bae. Ka, apa lek lagune le? Nadane, Pak. Nah, nadane. Apa, Pak? Satru telu. Iki lho jolak-jaluk koyo mbayak ria. Ora urun nek cerewet. Cerewet kok wedok-wedok lho Mas cerewet lambene. Nyecret. Kula ra anu ra di anu sembadani lambene modot-modot ngono Mas aku. Ade, et kene. Apa nyanyi lagune si Hengki kae? Sopo dino? Napa? Ono tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu dewe rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Ngoten-ngoten. Ora ngono lagu. Ora ngono ya? Ora ngono kaya. Mboten menen iki nyanyi ora. Lah iki liwira wiri lho. Diomongi. Wis opo? Ning dhuwur lawang ya lek. Ora iso mlebu to kowe mau. Bolak balik nguyuh. Ayo, mbok ombe degane. Dari kok awakmu lho. Nyemen sapa? Apa yang mbok sing dari kok awakmu sing ngombe. Tak lirik jare awakmu. Sin aku sampe abahe tiba sing ngombe. Macak lumayan. Ora apa-apa le. Aku wingi ngaji ning Surabaya ta, Cil. Ana wong getak aku ngombe degan mulih wonge setruk. Teng Surabaya teng mriki mboten. Sawangan. Apa? Ayo padha. Apa aku kurang gede? Nyapa mbok omong nih, lu apa macam cilik. Aja ngising-ngisini. Iki salah. Iki sampe kleru ora iso diceluk neh ning kene, paham gak? Aja ngising-ngisini. Ayo ayo. Ayo langsung. Sing apik. Lha wa? Ana good news. Pundi, Pak? Ana berita bagus. Nggih, pripun, Pak? Pak Bupati wa nimbali aku to. Nggih. Gus, insyaallah nggih segera di Pasuruan. Wah. Tapi juga ana kabar buruknya. Lha wa? Percil karo Kundet ora usah diajak yo. Ya, Bocil. Kowe mrene di, dirayu. Kulo nyange dhisik lha. Oh, dinyang riyen ya berarti iki. Aman iki. Pun genah-genah mawon iki pupung teng mriki. Tapi tak pertimbangkan ora awakmu santrine Gus Samsudin ngono. Aun mriku namung ningali ya mboten nyantri namung ningali. Santri niku santrine Gus Muji. Nggih. Nika Pak Wakil Bupati Gus. Siap, masyaallah. Nggih, Gus. Nika Pak Dion, Ketua DPRD. Niko Tuan Guru Pak Kajari menika. Oh, Pak Kajari. Oh, lah Pak Kajine ora mani ora mungkin mani karo aku. Pak Brondin jamaah aku kok. Jangan sakagunge. Niko jelas niko. Oh, niko jelas. Polisi. Polisi. Kan ya ora mani karo aku, kaporine kancaku kok. Nggih. Lah mboten namung jenengan niki wedi karo polisi, Pak. Lah menika Pak Dandim. Lah aku Jumat wingi khotbah ning Mabes Adi kok mudar meneh. Nah, lare niki banser mboten wani kali kula, kula komandane. Oh, nggih nggih nggih nggih. Nggih nggih. Leres leres leres, Pak. Tapi kula yakin Pak Bupati. Kula niku sesuk mlebu surga sing awal banser. Amin. Soale banser kuwi tugase lak survei lokasi. Nggih. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Amin. Surgane siap, kiaine mlebu, bansere met. Met. Metu. Metu meneh. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Pon. Nggih. Atur nuwun. Mboten apa. Wis ayo secil-secil gampang. Nggih, Pon. Tinggal hitung-hitungane nang gene panitia. Nggih, nggih, Pon. Aman. Sing ngomong nang Pak Yanto wae lah. Halah, aja Yanto, Cil, aja. Ampun Pak Yanto. Cilik, cilik. Ngenyang. Ngowenyange nemen niku Pak Yanto niku. Ampun niku, Pon. Kalih jenengan. Lha awakmu ngenyang? Nggih. Lha wong salon panggung iki nyilih aku kok. Oh. Oh, walah. Urusanmu piye? Ya sudah dengarkan nih. Siap-siap. Saya yakin Pak Suyanto ini orang baik. Amin. Maka saya berwasiat tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Ya terus masa apa urip-urip diuruk biasa sama kok rumah sakit. Ya mas kita dengarkan Pak Suyanto panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati Suyanto urip dhewe. Lha terus suku bakso ning ndi kok? Malah mesane tingak tinguk dhewe. Ya wis, mosok dongaku salah meneh. Tak dongake nomor 3 lah no sing bener. Kita doakan mudah-mudahan Pak Suyanto masuk surga pertama kali. Amin. Amin. Berangkat setelah pengajian. Lho. Kecepetan, Bang. Wah, kok ora enak donga sing kowenak rumah saku. Iki malah gumule NKRI harga mati. Ah, niki sing paling penting. Jadi soalnya niku wau balik ke aturan bernegara. Jadi kan mau tema pengajiannya soal aturan. Nggih, nggih, Pak. Awake dhewe urip ning alam donya tujuane kon ngibadah. Nggih. Aturane supaya ngibadahe bener kuwi kudu. Lah makanya NU sendiri mengajarkan kepada jamaahnya Jamiah Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita itu untuk menjaga dua hal. Pertama, iki mutamate ngopo terus ngendi to ngibadah. Aku emosi. Aman. Aman enggak? Iki medangku rasa mesti kok. Eh, kowe mesti nek ngono suruh mesti tak mbok obe lho. Apa mengambil kesempatan. Lah wong aku emosi karo tukang sono mlah deganku ngombe. Ini timbang ning kuta lho, Mbah. Kowe ngerti ra fungsine tongkatku ki apa? Apa napa, Mbah? Siji nggih cagakan, loro nggih gebuk cangkemmu tak kandhani. Pun aman, Mbah. Cangkemmu pisan iki lho. Aman. Ya, pun kalau so raine kancane kok so. Bocah niki lak pas pandemi niku lak masake to Pak Bupati. Pak Wakil Bupati belas rano jopan, akhirnya kulo aja. Jadi melu ngaji kali kulo. Mbiyen zaman pandemi ya Allah, niki jope niku waduh aduh. Tanggal siji, jopna tanggal 30. Niku waduh aduh niku. Ngomong sepi ya. Aduh Aduh rumah saku ning luar Jawa. Mari tanggapan ning Kalimantan terus pindah ning Papua pun dia. Pun tobal. Lah oleh tanggapan pisan. Kan lumrahe kudune sing DP panitia. Nggih. Iki malah sing DP percil. Nggih. Wedi di cancel. Nggih. Wong niku pun adol Mas Tunggal Pak Kasur. Pun kula mulo. Pun aman. Jenengan mesti ngomongne masalah kepet 19 niku. Covid 19. Covid tak ngomong. Makane Covid ki rampung itu atas kerjasama pemerintah TNI Polri. Nggih. Itu makane luar biasa. Lan warga Pasuruan yo lucu li awal-awal pandemi kae. Karena BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Milo. Baru ono meneh BLT yang kedua untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Lah, aku saiki usul Pak Bupati, sesuk jenengan gawe bantuan meneh nggih untuk orang gila. Kira-kira wong Pasuruan ngaku edan apa ora? Cocok Pak Bupati niku. Kula diarani gila rumiyin, Gus, ora Bupati. Neng ora apa-apa Pak Bupati. Lah diarani rada edan iku luwih apik daripada diarani rada waras. Lah rada edan berarti waras. Lah rada waras berarti edan. Lah Pak Bupati ki rodok edan berarti waras. Kuntet rodok waras berarti edan. Alhamdulillah. Wong edan ki bebas ngombe degan ora apa-apa. Bapak-bapak edan kowe. Ya lancang, lancang iki. Nyantai wonten kula. Nyampo sedotane mbok parani rung. Lah panitia lho, masa to sak pasuran degan mung sitok iya niki. Nemen pokoke. Kaya kebangetan. Piye to yan-yan? Yan sapa? Yanto iki. Kaya kancane dhewe, kancane kanca. Ku jek mending. Nggih. Mending degane mung siji, deloken kelakuane. Pripun? Suguhan. Anane nang ngarepe Yanto, ngarepe bupati ya ora ana iki lho deloken. Cek nemene. Kebiangetan Pak Yanto ya. Ngono nimbali bupati. Aku tak takon sakjane Suyanto iki suni ning ngarep apa ning mburi? Kan ya beda le. Lah ning ngarep Suyanto. Lah ning mburi ya Yanto su. Ngono wae kok. Mung dibalik. Lah wong bupati ra disugo lho, malah dipangan dheweke lho mongan mangane Mas Yanto kae. Wis. Saman mulai nyapo jikok barang iki lho. Kuwi. Leru. Tuan rumah malah luwe. Ketoke Yanto ki uripe kaya batik. Kakean polah. Polah. Nah, kalau ngomong aturan, aturane wong bisa beragama dengan baik. Aku ora emosi piye jare tukang sone. Pun nyantai-nyantai. Saya tukang sone makan ngaji nguyur ra cewek wae cah. Iya gitu. Pun kula atasi to mingking, Pak. Pun kula atasane to mingking. Kowe mau atas apa minggat tak ajar we marani kok kene kok. Mriki mohon. Endi to tukang sone iki? Aku ora nggih bengung. Lah ampun pun, Mbah, pun, Mbah. Kan kudune harus menjaga kehormatan Pak Bupati. Lah wong Yanto ki nyilih bupati lho tak andane. Malah melu mangan barang yo ngopo kowe? Nili itu. Ndelok tok empuk apa atos ngono ta. Ora mangan lho jane. Isone pito bengong terus iki lho. San. Bengong iki bengong. Wah lambene. Ora bene kutet. Bene kutet. Lambene kutet jane. Bene senene yo. Lho nek iki asli. Iki asli. Aku ngo pitah kuwi. Eh, pelajaran saka son tak andin lho. Pertanyaannya ngene, ngopo kok wong ngaji iki kudu duwe guru? Sampai dikatakan ilmu tanpa guru gurune setan. Padha karo son iki. Ngopo sone wis meneng kok tukang sone ora minggat? Soale ana kalane son kuwi mengalami trouble, ya ana bengunge, ana kresek-kreseke, ana matine, ana ndelap-ndelupe. Padha karo wong ngaji. Kenapa wong ngaji kuwi butuh guru? Ana kalane wong ngaji kuwi lho, lak kurang semangat disemangati, kurang banter dibanterke, lak terlalu lembek disemangati, lak kebablasan ya direm. Kuwi fungsine guru. Makane guru itu dalam kitab taklim disebutkan fungsine banyak lho. Ada sebagai mu'alim, mudaris, kemudian murabi dan lain-lain. Sehingga fungsine awake dhewe ngaji kuwi lak bablasen ya ana sing ngerem, cah banjur tak kandhani lho ya. Lak awake dhewe terlalu lembek ana sing dorong. Itu fungsine guru. Makanya enggak bisa kalau orang mengatakan kita enggak usah pakai guru, langsung saja kembali kepada Al-Qur'an. Kanjeng Nabi tahu ditakoni ngene lho. Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Kanjeng Nabi, ikhlas niku nopo? Kulo tak takon, umpama Kanjeng Nabi jawab dhewe kira-kira saged napa mboten? Iso. Tapi nyatane Kanjeng Nabi takon karo gurune. Gurune sapa? Jibril. Lah gurune si Kuntet Israil. Tak cabuti kabeh. Cabut apane? Jibril ditakoni kali Kanjeng Nabi, "Bril, mahual ikhlas? Ikhlas kuwi apa, Bril?" Jibril ternyata tidak jawab sendiri. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, mahual ikhlas? Gusti, ikhlas niku nopo?" Berarti urutannya nopo? Saking sahabat takon Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi takon ke malaikat Jibril, Jibril mundur pirsa saking Allah. Allah baru kasih jawaban. Ikhlas itu apa kata Allah? Ikhlas itu adalah satu rahasia yang kutitipkan di hati hambaku yang tidak seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril. Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabi'i tabiin, kumeteng para kiai, baru kemudian sampai kita. Itulah kenapa dalam keilmuan orang NU mengatakan ilmu itu harus bersanad kudu ono nasabe. Soalnya nopo, ilmu niku nyambung langsung saking Gusti Allah melalui perantara-perantara nih. Lawang saya ini nyuwun sewu. Ora penting ngaji karo guru langsung karo Kanjeng Nabi wae. Pertanyaan tuh matamu kapan delok Kanjeng Nabi? Apa mana zaman biyen lah ngaji mung ngrungokke radio ini MTA, ra jelas gurune sapa. Padahal sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa wujud. Lah ana suarane ra ana wujude jenenge. Mila lagumu Banyuwangi kan oleh. Sun sembore semiki mas yo ta udan jero ati ana suarane ra ana wujude entut jenenge. Terus metu sak telek. Heleh. Lho lagu opo iku? Aku yo manut. Lha gurune entot mondoke ning dijal. Al Mahadus Salafiyah Asilitiyah. Kuwi tanggane bokong. Iya. Dan entot kuwi sifate apa? Entot niku sifate ndadekke fitnah. Buktine apa? Sing entot sapa sing mambu? Sapa sing dituduh? Sapa? Lah wong niku lak ngaji gurune ra jelas biasane senengane fitnah-fitnahan. Soale apa? Ilmune ora jelas berangkat dari guru yang tidak jelas. Mila lak jenengan ngaji kali tiang NU niku mesti jelas urutan sanad ilmune jelas. Contoh kaya jenengan takon kula Gus Miftah kok sakit ngaji teng klub malam lokalisasi gurune jenengan sapa, mesti kula iso nyebutke. Soale napa? Kula belajar. Lah ora belajar bahaya le ngaji ning lokalisasi ketemu begengge kuwi menyenangkan kok. Maka ya, Pak ya. Bupati enggak tak ajak. Lah tak ajak khawatir gelem angkat ra gelem mulih. Dulu terus piye rasane? Iki mon banget. Wo, biasa le. Ya ngenan mawon kula serap ngono. Wo jenenge ning lokalisasi cedhek ning nggon ngotenan jenengan kan matur metu ngajeng to. Sing delok wis otomatis jenenge wong piye lah. Kaya ngono lah. Terus jenengan pripun perasaan jenengan kali matur niku lho pripun? Kowe rasa takon pripun jane pengen apa ora ngono to? Ngeten lho, Pak. Kula ngene, kula mboten kok tanglet. Yo panjenengan pengen aku buatan sakit, matur-matur, ngerti lho. Ini aja mawon. Jangan kan tengajeng ucang itu. Wih, bapaknya pakaiannya macem-macem. Tapi demi Allah, le, aku gak pernah memanggil mereka begengge. Iya, Pak. Orang tahu aku ngaji kalau mbak-mbak londe rapraw. Paling mbak-mbak yang saya hormati. Kan gak mungkin aku ngaji para londe rahimakumullah. Kan gak mungkin, le. Gak. Orang mungkin. Gak. Tapi aku pripon, ngerti lho, jalan matur gimana. Itu nyuwun saya, dulu Pak Bupati. Dan Pak Wabub ya, kalau kandani. Rame-ramenya saya ngaji di klub malam itu di Jawa Pos, itu ada headline judulnya begini. Dulu Gus Mik, sekarang Gus Miftah. Niku pemretnya langsung tak telepon. Ora iso, ora kena dibandingke Gus Miftah karo Gus Mik. Gus Mik kuwi wali, one and only. Apa yang dilakukan Gus Mik itu tidak bisa dicontoh, wali kok. Itu kan keramat, karomah. Sementara yang saya lakukan karena keberanian dan kemauan bisa diduplikasi dan direplikasi. Utaknya mulai gak paham nih. Ini soalnya angel bahasa aku. Gila, ini kulau. Ya secara edukasi dan... Gasi ben nyopok. Gasi ya musangkil irigasi. Edukasi pembelajaran irigasi pengairan, pembelajaran rene air ora bongkok iki. Iya. Oh iya bener. Bener. Contone digan iki. Ya. Nyopok mak. Rene air apa sing diombe? Iya. Berarti Pasuruan iki kekeringan panjang kemarau. Abutne degane mung siji kok kan enggak ada air gitu. Nemenan Pak Cuyanto. Ngomongnya ini ngguri ya, gemberan aja ini ngguri ku jani. Mau lah, tolong jam tak nanti. Jadi gini, apa yang saya lakukan itu berangkat dari keberanian dan kemauan. Oh, ada orang keberanian, kemauan, dan kemampuan. Ada orang mau, tapi gak berani. Gak akan bisa terwujud. Ada orang berani, mau, tapi gak punya mampu. Maka gak bisa wujud. Makanya wong ngaji kaya aku ning lokalisasi ketemu para begenggek rahimakumullah kui mau. Kui kudu siji wani, loro gelem, telu mampu. Nah, termasuk mampu ki apa? Mampu tidak hanya materi pengajian tapi juga mampu menahan diri. Maka wartawan teng Belanda takon Gus Miftah lan delok wong ayu sak janjane pengen apa? Tak jawab yo pengen. Terus pripun? Yo ngempet. Mosok kiai ngajengan. Ayo ra pantes kok padha kepercil. Dangke mboten pantes. Kok malah mangan iki lho. Ya angkrek arek iki. Salah nggon murane. Jen kebiang ngaten kok Yanto iki. Bupati, wakil bupati Forkompinda ra disuguh. Malah dimploki samping Yanto ae kan. Oh ngoten nggih, Bang. Makanya kan dikatakan asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad sing paling ngabot kuwi jihad melawan hawa nafsu. Aku tak takon, ngopo setiap ono nafsu mesti ono hawa? Soale biasane sing gawe nafsu kuwi jenenge hawa. Mila banyak perkara di dunia terjadi gara-gara hawa. Adam diusir saka surga mergo hawa. Ono polisi nembak polisi mergo hawa. Ya. Andane iki sengit aku. Ancene tenan. Hawa iku tukang bakulan kroto. Iku tak ngawur. Ya wae sapa iku lho. Krotone abah. Mila mbuh sinten mawon nggih. Niki kula aturi tenanan. Mbuh polisi, mbuh tentara, mbuh bupati, mbuh kiai mawon. Niku sing paling ngabot niku godhone niku wong wedok. Maka kemudian banyak berita-berita kiai cabul kepada santri. Kula ngulus dodo li. Dodone bojoku. Ya Allah. Nyapo iso golek wong liya lho. Lah iya bojoku dhewe ya ngopo iki? Nggih, mboten apa. Ya bener to, iki bojomu ketungi. Ya. Enggak apa-apa, Mas. Niku mesti songkone, niku mesti wong wedok. Makane diingatkan asadul jihad jihadul hawa. Jihad sing paling abot niku ngurusi hawa nafsu. Maka kemudian ketika dikatakan oleh Kanjeng Nabi, laisa sadidu bisur'ah. Wong sing kuat itu bukan orang yang menang segalanya. Tapi apa? Salah satunya adalah orang yang mampu memanage hawa nafsunya, mampu memanage kemarahannya. Lah, iki so nembak, niku lak mergo nafsu, nafsu kemudian menimbulkan amarah, amarah kemudian terjadi penembakan. Yeah. Maka hati-hati, harus jihad melawan hawa nafsu. Milo mas-mase kuwi tak kandhani, lak kowe seneng karo wong wedok langsung dilamar, ora usah pacaran. Ingat pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Yeah. Ndang Rabi, ingat orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah, goblok. Bayi. Banter salah. Banter keliru. Barokah. Malah bayi. Jalan ban, jadi ini jalan banser. Jalan banser. Lha mbak-mbak bingung Rabi karo sapa, Rabi karo banser. Jelas, kenapa harus banser? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Sik. Apa, Dok? Oh, bansernya harus dibojo. Ya, Dok. Izinkan, Naya, izinkan ibu. Relakan dia jadi imamku. Imam. Semoga banser bojone ayu. Amin. Rondo anak limolas. Uwak, misan. Losok. Lah. Ila niki yo pengen belajar agama sesuai aturan yang benar, kudu golek guru sing benar. Maka kenapa Al-Qur'an mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Lah, saiki PR-nya bagi guru satu. Kula nyuwun sewu nggih. Saya tidak pernah berbicara kealiman orang per orang. Bagi saya Allah memberikan kelebihan kepada setiap guru itu masing-masing. Maka pesan saya satu, wahai para Anda pencari ilmu, jangan pernah membanding-bandingkan guru. Mergo napa? Falikulli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan. Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Milo jawab banding-banding nggih. Kula niku lara ati. Lah ana wong aku seneng karo wong iki, ra seneng karo wong kae. Aku seneng karo guru iki, ra seneng karo guru kae. Anda salah. Anda enggak punya hak membanding-bandingkan gurumu. Karena guru itu punya kelebihan. Maka guru supaya santri jamaah orang mumet kudune pede. Maksud lo apa? Gus Isad, Gus Mujib. Kalau dokter itu pede, mencantumkan profesionalismenya. Contoh umpamane, dokter Budi, spesialis jantung. Wani lo. Dokter Siti, spesialis THT. Dokter Kuntet, spesialis kelamin umpamane. Contoh. Golek iteng wong. Apa enek dokter golek iteng kuwi lho. Kene. Belum ngomong apa ora tak rungokne. Kae lho wong mlaku ora ndang rene-rene apa tak tuku. Apa rumahmu bakul kroto kae kok. Deganmu teko cil. Eh, ya ampun Pak Yanto, sae Pak Yanto. Yang tokian yes. Kenapian wonge degane saya tak takon Pak Yanto menika piyantun sae napa awon? Sae. Sae napa awon? Sae. Sae napa sae? Sae. Nggih pun monggo dibudhalke teng kuburan. Pak Yanto jane kancaku. Kancamu apa, Cil? Koncon. Tapi enggak Pak Yanto enggak terbukti baik. Ngopo aku pengajian panas belas rono kipas angin kok ngopo? Bengi yo, bengi yo. Kan aku sumu. Sesuk awan, sesuk awan. Ini mboten nonton kresek e, Pak. Lah ngopo? Kula bungkus malah. Yo nyapo. Kok sak tegane mbok bungkus. Oh. Kere, kere Hengki. Wis raimu kaya kotak infak. Angel kuwi, mbok dirungokne to. Abeh dawa apa wong kok aja dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saing ke ya mesti salah rungokno wi iling-ilingen wi apa iki apa ya aja dibanding-banding ke mosak modare aku bandingke Yanto ya beda kok iku kudu rukun eh apa sebabe wong ning dunya iki urip mung mampir ngombe ya berarti nganu Cil lah urip mung mampir ngombe berarti kontet rasa diamplopi kon ngombe tok weh wis dibayar kok iki mos lunas kok. Wis iso ngomong ngono wis lunas batang iki. Lumrah menungso kuwi. Dadi nyuwun sewu, dokter saja PD. Dia punya keahlian apa? Sehingga nyuwun sewu, lak jenengan loro sesuai mendatangi dokter sesuai dengan keahliannya. Pak Kapolres loro mripate, datang ke dokter mata. Pak Bupati loro awake ra kepenak, dokter umum. Sehingga tidak membingungkan. Umpamane Hengki loro kelamin, yo datang ke dokter kelamin gitu loh. Nyapa aku periksa rono barang iku sing tak periksane opo lho. Dokter e aku. Remuk nek dokter kowe. Ora tak suntik, tak ukur sik. Maksud saya apa? Ini memang seharusnya seperti itu. Lah kiai kudune berani dong. Mendeklar dirinya ahli apa. Toh kemudian kiai-kiai itu kita itu komplit. Anda mau cari kiai model apa? Ini ku wonten. Tapi saat ini lebih viral ku. Anu Cil. Kui kiai ini modelnya ada lima. Siji kiai tutur. Loro kiai catur. Telu kiai sembur. Papat kiai nganggur. Lima kiai ngamur. Lo kok sakit kasal pak? Eh lima. Tutur ini kaya gawain nutur-nuturi. Catur ini gawainnya kiai yang dulanan politik. Tok. Diundang partai abang serbane abang, diundang partai ijo serbane ijo, diundang partai kuning serbane kuning, nganti malaikat mumet dase. Iki kiai model opo sak janjane ngono. Nggih. Kuwi yo ana ngono kuwi. Wonge yo teko ngono. Yo melu guyu. Nggih. Ora-ora kok yo. Terus kemudian kiai sembur. Kuwi kiai perdukunan. Nah, persoalannya adalah kalau kiai nyambi rodok dukun aku ora masalah. Yang menjadi persoalan adalah dukun dianggap kiai. Ana wong setruk, disetrum sikile nganggo keris, bono kerise tuku ning sopi. Lah ya lah. Nggih niku kala wingi nggih, nggih wonten lho sing temriko nggih. Ono ya Pak. Lah ya gurumu kuwi kok dadakno. Heeh. Wong gon kowe wong wetenge tak iseni radio. Tak setel palapa akhire kok weri jan. Niku nyuwun sewu. Kiai sembur. Lah kok kiai rada nyuwun sewu ndongani niku mboten masalah. Contone jenengan ketemu kiai njaluk barokah donga, Pak Kiai banyu putih jenengan dongake. Lah niku jelas tabarukan kepada ulama dan kiai niku kata dasare. Termasuk Imam Malik mawon niku mencuci bajunya Imam Syafi'i kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Ketika ditanya sama santri, "Kenapa kiai? Iki Imam Syafi'i bukan orang main-main. Sampai Nabi saya mimpi ketemu Nabi dan Nabi nitip salam untuk Syafi'i." Artinya apa? Imam Malik gurune Syafi'i wae tesek ngalap berkah karo bajune Syafi'i. Lah jenengan ketemu kiai njaluk donga, kon dongani napa ana berkahe wonten. Mila biasane dikai banyu putih jenengan njaluk donga. Ning persoalane le, wong Pasuruan, wong Gempol lak ketemu aku ra njaluk barokah donga, tapi njaluk barokah selfie. Termasuk Yanto wingi marane ning pondokku. Tak pikir DP Bruno yo ora le tak kandhani. Di selfie tok ta. Selfie tok. Amin. Api-apian wis dikai ngene anak. Lah, kiai-kiai NU niku nyuwun sewu. Anda mau cari apa? Persoalannya umat niku kebingungan Gus Irsad. Soalnya apa? Kiai enggak berani diklir kudune. Kiai ahli tasawuf. Kiai Said tulisi. Sehingga lanjutkan pengen ngaji tentang tasawuf ngundang Kiai Said. Kiai ahli kitab kuning Gus Koyum. Pengen ngundang kitab kuning Gus Koyum. Kiai ahli tafsir Quran Gus Bahak. Kiai soal torekot Habib Lutfi. Kiai ahli maksiat Gus Miftah. Kuwi cetono lho. Kan aku presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Ya raimu iki ngene lho. Menteri ya. Menteri apa lho? Menteri pendosa. Aduh, berat. Lah kowe kan cetok menteri perkrotoan. Perkroto. Lah nggih, Pak. Lah mboten wonten kotor e mboten sengaja, Pak. Tangan-tangan. Oh, nggih. Ana yo telo iki. Tak pikir-pikir omongane Yanto iki kaya telo. Telo, Pak. Empuk tapi nyerti. Ganjel to. Oh, ganjel to. Oh, ganjel weteng to. Ya nemen lah niku. Waduh, gedange gowedi Pak Yanto. Waduh, gedange Pak Yanto gowedi, Ret. Mosok disuguhi gedang kluthuk. Ajur wis. Alae. Ah, biasanya wujudnya gedang ini anu le, balian sama pemiliknya. Ah, jadi lah wal gedangnya gede berarti manuk ini contoh cile. Atau luar mas? Ya, saat dingin, saat tak kalau terangke, kok panas gitu apa tuh? Panas pak. Oh, pak ini kira sini. Oh, panas lah. Suwe-suwe kayak Samsudin gue. Ya, selawatan di sini. Nopo pesannya, Nahdlatul Ulama. Soal berkebangsaan dan berkeagamaan. Ayo selawat dhisik yo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ayo ngersake lagu lawas napa lagu anyar? Anyar durung dadi, durung dadi. Lawas lo ya. Lawas ya selali aku. Lah selali ya wis mulih lah. Malah njeluk los dolok le. Los dol dang lanjut lehmu maksiat tutukno senengmu rasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono terus iku tandane terus no biasane kae lho kuwi ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu nyawane kuntet ora iso no ora iso lha nyapa guru ki Israil oh iya iya wis eling to Ted lalak-lalak gune Hengki beda meneh lha Hengki sing apa sing katone nomor dhewe kan biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi Hengki Hengki ajene Hengki kuwi banci Hengki Geng-geng, pas ni. Lah percil, lah percil beto. Percil apa pak? Stasiun balapan. Api laku. Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu. Lah kiri tak ngombe tegane. Enak-enak wong NU ki ngiring ngaji. Soale Imam Abu Hasan Hasadili sing gawe tarekat Sadiliyah ki ngendikake. Su. Eh, ngene-ngene. Batang-batang wis. Pun. Niki lho, soale wong Pasuruan ki duwe dalil e. Nggih, pripun, Pak? Ngamal yen ora ngemil, ngomel. Ngomel. Nggih. Arek iki nek Pak Bupati. Ono kok. Kamu lho apa? Bungkus kok. Walah lho dibungkus dadi sitok ora malah jelepu ting omahe. Aku yo ora aku bedak-bedakne Pak Yanto ini Pak Bupati. Halo bekasmu. Dereng-dereng. Anu selang mawon iki. Apa enek degan didol iki. Timbang ret ombe lho Mas. Imam Abu Hasan Asadili niku ngendika ngeten duwe tareka jenenge Sadiliyah. Beliau mengatakan apa? Lah kowe ngaji duwe guru, gurumu ra iso guyu tinggalan minggat. Ngajuk gawe susah. Melo sing bener Yanto iki lho. Nggih. Yeah. Ngono kake wong sak mene mbane ngundang aku karo awakmu wong kene bungah, tapi yo kuwi tetep murah awake dhewe tak kandhani. Ini ngaji alon. Alon-alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Lah Pak Bupati beda. Aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Wani aku. Wis. Wani sampe nanggap gak wani aku. Arep nanggap. Terang sampe nanggap. Jadi wis meneng ae lah. Meneng aku. Gue tak DP malam ini tak DP gue. DP ya. Alhamdulillah. DP masalah kok berarti ya. Ayo jalan lagu apa nih? Selamatan. Sing iso wele ya, Leo. Biasane Leo. Musik menyesuaikan ya. Lah anu bocah-bocah musik ngerti lah. Bojo galak ke apa kuncine? Apa? C. Salah. Bojo galak kuwi kuncine sabar lan tawakal. C. C codot po. Dan nggih. Bertawakal karo ngenes. Ayo lagu kebangsaane wong NU le. Nggih, nggih. Sonli wasalinda. Kita masuk iki, masuk iki. Dong gowo HP napa mboten? Betul. Enggak, HP-ne durip ki yuk. HP-ne durip. Kasih hiburan Pak Bupati dan Forkompinda. Nggih, niki Pak lampune dipateni mawon kali. Lah ora mati yo yanto pateni wae kesuwen. Nggih, ampun. Lampune mawon, Pak. Lampune dipateni. Ah, sing tengah cengkel dipateni. Monggo. HP-ne urut. Semuanya diangkat. Lah aku ning ngarep ra dilup-lupne iki. Iya. Ini paten ana pisan lho. Eh, lampune. Sik. Ampun, ampun. Eh, apa ini durup nek? Kuwi malah ngatek lho nyamuk. Oh, bakul tahu to kuwi. Alah, seneng iki. Saya tak berdiri. Terus, semuanya HP-nya dihidupkan lampunya yuk. Nah, yo ngono lho. Nah, semuanya diangkat. Mriko di Pak Bupati mriko. Oke, Len. Nanti HP-nya digoyang ke ngilen dulu nggih. Bosone lho, babak. Kok ke ngilen ngiri dulu opo semuanya diangkat. Yo. Yuk kita buat malam hari ini Pasuruan bersinar. Siap. Amin. Mudah-mudahan Pasuruan menjadi kabupaten yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Amin. Ya Allah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Pak Bupati katakan, tiga berikutnya. Wal Isay kejayaan bangsa Indonesia. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk semua hajat kita, yang lebih kencang, soliwa. Kurang banter, soliwa. Wal ali wal ashab biman qad wa hada darahir salli Allah salli Alhamdulillah. Kaya yang pengajian wong NU gile. Enak pak. Enak. Lanjut. Sampai pagi mbah. Enteng nak bong sampai pagi. Sampai pagi. Ono ono infak liwat nyemplungi mong sewu. Kurang aja tuh Pasuruan ki. Delok munyuk kebun binatang sangune 1000. Pengajian delok ge viral infake 1000. Ayo kon wong gempol ki luwih ngajeni kiai napa munyuk? Munyuk. Ayo jenengan luwih seneng karo kiai napa munyuk? Luwih larang kiai napa munyuk? Munyuk 1000 kiai 1000 kok. Ya iya. Ono nyuk terus ki. Nek deganku ndi deganku? Degan. Gek jupuk niki. Oh alah. Gus niki bengese katut ya teng mriki. Ya jijik ngamur sih iki. Ku payu kaya bekasmu iki lho. Mboten. Ola ya ora masalah kuwi, lak mung benges ra apa-apa, lara bies. Ayo kowe. Lah nggih. Degan ku aja sampe ilang, degane dicekel terus diombe. Kan degan. Kula unjuk Pak Bupati nggih. Nggih nggih. Ku ya salah, kula ngunjuk ki ya salah. Kula jenengan ngunjuk kula. Minum. Ngombe biasa wae kula ngunjuk. Sosokan Pak Sari kulo siram. Masa bapakmu disiram? Pak Sari kulo siram. Aku ini seneng bahasa Jawa li. Karena kosakata bahasa Jawa ini luar biasa. Delok wae. Ini tak contoh nih, tak contoh nih. Oke, kisingi. Ngopo lah awake dhewe arep mangan kayak. Niki ilmiah nih. Kok datak kon donga? Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina ada banar. Nyontonin di sini. Dungane ngoten niku. Nah, dungane ngono. Pertanyaannya begini. Iki opo mangan kok semangan terusan. Nyontoni. Oh alah. Pertanyaane ngene, sing mangan cangkem-cangkemku dhewe. Nggih. Sing rasa keenak ilatku dhewe. Nggih. Sing warek wetengku dhewe. Nggih. Ngopo dungane kok jamak? Allahumma barik lana. Lana niku lak jamak. Jamak. Mufrote li. Allahumma barik li. Kok jamak lana? Berikanlah berkah kepada kami. Mergo Kanjeng Nabi ki ngajarke awake dhewe wong dadi wong sing berseneng bersyukur, matur nuwun. Soale apa? Wujude makanan ini di hadapan ta ternyata merupakan sumbangsih banyak orang. Contoh wae, awak mangan sego. Nggih. Sego kuwi maujud ning ngarepmu. Itulah melibatkan jasa banyak orang. Dari sing macul, sing tandur, sing dawut, sing matun, sing gusahi manuk, sing manen, ya ta? Sing nyelep dadi beras kemudian sing mususi sing liwet sampai sing nyuguhke ning ngarepe awake dhewe. Begitu awakmu ndonga Allahumma barik lana, semua yang terlibat itu didoakan. Beda meneh karo ASN, tambah dawa meneh, polisi, tentara, pegawai negeri, anak buah Pak Bupati. Begitu ndonga termasuk sing didongake sinten? Rakyat Indonesia sing bayar pajak. Kuwi kabeh didongake. Milo awake dhewe arep mangan kuwi ra gelem donga Allahumma barik lana berarti kufur. Enggak ora syukur karo nikmat. Berarti apa? Mengingkari jasa banyak orang. Lah sing pengin kula aturke mboten niku. Lah milo hebate wong Jawa. Dari ditandur sampai dadi sego kuwi jenenge beda. Jawa li. Ayo. Bandingke bahasa Jawa karo bahasa Indonesia. Sing ditandur ning sawah jenenge apa? Pari. Pari bahasa Inggris. Indonesia napa? Padi. Padi. Nggih ta? Oh, sing paling gampang ini meneh, pakai bahasa Inggris aja lah. Inggris. Olah bahasa Indonesia masih gampang. Nggih. Sing beda banget nganggo bahasa Inggris li. Sing ditandur ning sawah cara basa Jawane jenenge apa? Pari ta? Pari. Pari bahasa Inggrisnya apa? Rice. Rice. Pari ana wae wong Jawa ngarani napa? Gabah. Gabah bahasa Inggrisnya? Rice. Rice. Gabah tugel jenenge apa? Menir. Menir. Menir bahasa Inggrisnya apa? Rice. Tetep rice. Yeah. Gabah digiling jenenge? Beras. Beras. Beras bahasa Inggrisnya? Rice. Beras tugel jenenge? Menir. Menir. Bahasa Inggrisnya? Rice. Beras dimasak jenenge? Sego. Oh. Sego bahasa Inggrisnya? Rice. Sego mung siji jenenge? Upil. Upo. Upil. Upo bahasa Inggrisnya? Rice. Sego dimasak gosong jenenge? Intip bahasa Inggrisnya? Rice. Sego dimasak dawa jenenge? Lontong. Lontong bahasa Inggrisnya? Rice. Sego wingi jenenge? Wadang. Bahasa Inggrisnya? Rice. Sego dipepe jenenge? Karak. Bahasa Inggrisnya? Rice. Iya. Jawa. Kok sego lele? Podo-podo kotorane lho. Metu songko silit yang berbeda. Namanya berbeda kok. Ayo, tak takon karo kuntet. Ayo. Kotorane sapi jenenge? Betong. Kotorane wedhus jenenge? Crintil. Lel, kotorane pitik jenenge? Telek. Telek lincung. Mantesan kan mau tajak ngaji orang nyambung wong utake kebak telek. Oh, ala dipae utakmu iki telek tok to, Tet. Jangkrik. Telek. Ini lho Pak Lincung. Kowe utakmu iki telek tok ya, Tet. Lah niku. Wes ndelok to resmu ora roe, rice. Lontong apa jenenge? Long rice. Iya ngono. Apa artine? Long rice longi dawa rice. Nasi panjang. Long rice. Nasi panjang niku. Upo one rice. Ya ora penak ya. Ya ora penak. Mboten enak ya. Kandhani kok. Bahasa Inggris gampang kok, Le. Buku bahasa Inggris e? Buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggris e? Clock. Clock. Jam tangan rusak. Clock clock. Kucing bahasa Inggris e? Cat. Cat kucing sikile papat. Cat biyen. Nggih, nggih. Nek ireng napa, Mbah? Black. Black. Kucing. Cat. Nek mati. Dead. Dead. Black and dead. Oh, apa bahasa Inggris kok black and dead? Black edet, kucing mati black edet. Padha karo istilahnya wong Yogja le. Bojo papat ku istilahnya Superman. Wow. Oh, bojo papat Superman. Istimewa. Bojo telu gentleman. Bojo loro powerman. Bojo siji cemen. Cemen lo. Cemen apa? Siji. Aku ya siji cemen ra apa-apa. Aku Pak Bupati iki kelasnya mung kaya tikus. Aku ngatur, Mbah. Mlebu metu lenge mung siji. Sing gare larang ki yo ngene iki lho. Ngono yanto transfere murah. Alah bangeten ya. Aku gumun ning Pasuruan akeh pisan ki lho gumun. Ngapa le? Ku lho bakul enek lampune barang jajate ning ndi lho. Nih. Ini nyapun jajat tak mikir bakul barang lho. Nek kalor ngidul. Aku yakin senajan aku ora ndelokke mesti bakule lanang. Lho lampune sorop mergo duwe dinamo le. Oh iya. Mau lho tak pikir. Kuwi jersete ning ndi aku. Kuwi baterene kuat iki. Pokoknya malam hari ini Pasuruan full senyum Mas. Full senyum Mas. Makanya Pak Bupati tambahi dana kenakalane Mas. Sing satsut Mas. Satsut Mas. Lah, apa amanat Nahdlatul Ulama, aturan yang kemudian pengen ditegakkan di Indonesia? Ada dua amanat. Satu, amanat keagamaan. Dua, amanat kebangsaan. Niki kula aturke karena momentum Agustusan. Jangan sampai kemudian kita melupakan jasa para pahlawan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang pertama, amanat kebangsaan. Apa amanat kebangsaan Nahdlatul Ulama? Menjaga dan melestarikan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya bisa berjalan dengan baik. Diamalkan sebenar-benarnya keaswajaannya. Maka Anda lihat Dulu sebenarnya Pak Bupati, kalau kita kemarin dari Mekah, Madinah. Mekah, Madinah itu dulu Ahlus Sunnah Pak Bupati. Tapi semenjak perjanjian As-Saud dengan Abdul Wahab, maka kemudian mereka menjadi Wahabi. Pertanyaannya, kenapa mereka menjadi Wahabi? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Maka hari ini orang masuk ke Indonesia Wahabi mengatakan apa? Gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Saya bisa pastikan orang yang mengatakan tidak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu mesti cangkeme Wahabi. Mergo ketahuan, akhirnya mereka marah-marah sama kita. Maka mereka bilang apa, Li? Pas kita solawatan kayak gini. Mereka bilang apa? Solawat itu, tapi solawatan gak itu. Tahlil itu, tahlilan gak itu. Yasin itu, yasinan gak itu. Mereka gagal paham hanya dengan kalimat an. Aku saiki tak takon karo Percil. Apa bedone yasin karo yasinan? Kuwi bedone titik, Li. Yasin kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil iki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Selawat kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge selawatan. Mosok mung gara-gara an ra entuk kan bahaya. Katok entuk, katokan gak entuk. Yo gondal gandul. Iya kaya jarang. Jarang. Ayo gudal gandul ora kok jarang. Kotang entuk, kotangan ra entuk. Yo kewer-kewer. Lah yo keri. Ayo, ngono kok. Makane jenengan beruntung ning ning Pasuruan bupatine NU, wakile Gus Mujib NU, semuanya NU. Sehingga apa? Keberlangsungan Ahlus Sunnah ini bisa kita pertahankan. Kula niku napa to kok teng TV, teng media sering gegeran karo tiang-tiang Wahabi. Karena saya enggak terima bangsa ini diosak-asik orang yang kemudian pengen mengganti ideologi Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Mungkin kemarin saya diskusi dengan Bapak Kadensus, Pak Martinus. Saya ditanya, kenapa toh Gus? Karena orang Wahabi itu kan menangan dewe. Semua orang dikafir-kafir, dibit-abit-ake, disesat-sesatke. Padahal surga kuyo ombone, bumi dan langit. Lah kabeh wong mau kafir-kafir, jangan-jangan isine surga omong telu. Awakmu, bapakmu, karo anakmu. Surga ombo kok mau untal dewe, cok, cok, gitu loh. Kita itu berbeda biasa, Mas. Saya dulu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, gak ada masalah, 4 tahun setengah. Muhammadiyah gak kunut, aku kunutan ya biasa-biasa saja. Tapi saya yakin kalau di Pasuruan sudah tidak ada lagi orang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Pasuruan sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya jam 7, solini tambahi, usolli fardhu subahi kawanan lillahi ta'ala. Biasa saja. Pak Bupati, kalau aku zaman kuliah belas nanti duit. Akhirnya manggon teng masjid Muhammadiyah 4 tahun setengah. Maafi muskilah. No word-word, orang no masalah. Masalah yang mau siji. Gara-gara aku manggon Muhammadiyah, aku kuru lih, bobotku 40 kilo. Kenapa? Muhammadiyah belas, rano selamatan kok. Okay. Wah, akhirnya aku pindah teng masjid wong NU lih. Ya Allah, aku langsung lemu. Lah wong NU dididik mangan lih. Yasinan, mangan. Tahlilan, mangan. Solawatan, mangan. Perjanjianan, mangan. Manakipan, mangan. Mujahadahan, mangan. Istighosahan, mangan. Rejepan, mangan. Ruan, mangan. Megengan, mangan. Tonggone loro njaluk dongake, mangan. Delalah sing loro mati, mangan meneh. Pitung dino. Nganti rupane Yanto kaya takir tak kandhani. Toh, ganjel toh. Ganjel loh Pak toh. Yanto viral. Maka ibu-ibu nanti pulang pengajian tanya sama suaminya, tadi apa isi pengajiannya? Yanto takir. aku diancam karo Yanto. Hati-hati mburi iki lurah kabeh jarene. Ya ne. Ora malah isi nang kene wis mundhak kono urung. Iki berarti lurah e okeh. Lurah tak kandhani le. Kan aku kancane wong kancane Pak Jaksa Agung. Lurah kuwi biasanya ning Indonesia kan akeh banget sing mlebu penjara. Ternyata lurah sing mlebu penjara kuwi dosane mung siji le. Apa? Nguntal dana desa tak kandhani. Hati-hati. Mila lah Pak Lurah pengen selamat aja nganti nguntal dana desa. Mila aku bolak-balik kondoli. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge bajingan. Dianter ngomong bajingan. Salaman aku diancam buri lurah tok tau nek ngonoke sisan. Oh, ten kula iki lak guyon berarti aku seneng le. Nggih, kaya aku wingi diundang ning Jakarta to karo DPR. Nggih, DPR takon, Gus, nopo wong Indonesia niku bener ngendikane Kiai Ma'ruf. Kan Kiai Ma'ruf dawuh, yeah, yang besok banyak masuk surga itu orang Indonesia. Karena berdasarkan kepada hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sementara orang Indonesia itu muslim yang terbesar di dunia. Tak jawab, betul. Termasuk anggota DPR, Gus. Enggih. Akhirnya DPR-DPR mlebu surga. Ketemu Kiai Pasuruan. Malaik, protes karo malaikat. Malaikat kula ora trima. Niku kok ana anggota DPR sing korupsi, napa mlebu surga? Malaikate jawab, Pak Kiai Pasuruan, jenengan sing sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Kita kok mlebune bareng banser mau to kita. Jenenge Pak Ketua Dewan matane, matane. Amanat kedua, setengah telu. Lu itu luwe lu biasa ini sak jam lagi sak jam luwe. Rong jam ini aku jam soal main. Lu aku udah turun bakul sampai tak mau ngilang ngapain lu san. Soalnya dinamonya harus mati lih. Kita yang mati kita. Ayo lampu neneng di udah bicara. Awalnya Dewi Wingi sing larang neng kendala dihil banget yo. Iki sing murah kok suwe banget nih. Iki dalam rangka apa obatin DP tak ada nilai. Oke, betul betul pak, aman. Los rarewel pokoknya ini. Rarewel. Info. Pak Bupati DP, info. Saya. Menawi Cil Kenton Mawan. Oh Kenton Mawan ya. Bisa ya. Kenton Mawan Cil. Iya Cil. Besok langsung ngadap ke Kejaksaan Negeri Kabupaten. Mau diar aku ya. Kue. Diaudit kue. Lihat apa? Gila mau Cil. Pak, lah kalau kita ngitung Hongkong, wes 35 dino mau tambahin. Jadi kalau lagi entus niko lak mbiyen almarhum Kentus duwe gamelan jenenge Satrio Laras. Lak percil mule ke Hongkong beda. Satrio Lapas. Dan luar negeri. Rupamu bangga lo negeri penjara enggak ya. Nek ono hikmahe lho Le. Hikmahe no. Kuwi ben ora di penjara ora mungkin karo kuntet lagi renan lho Le. Nggih. Heeh. Mboten mungkin lak batang kali niku. Makanya aku dadi mbatin. Jangan-jangan kuwi di penjara mergo dongane kuntet. Oh iya ketoke. Kayak grup dhewe ae. Ya apa to yo. Akonono ae. Ae dhewe kan golekno syarat ning gone Gus Samsuri. Nomor loro, amanat Nahdlatul Ulama untuk menegakkan aturan nopo? Amanat kebangsaan. Bapak Ibu yang saya cintai, apa yang diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama? Menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Maka NKRI harga mati. Kuyo ngono cel, jarene NKRI harga mati itu kubendera merah putih mau nyangalah lah. Kakean 10. Masih tok kan kok tonggo-tonggo nyang. Lah ini penting. Kenapa? Karena ada banyak pikiran-pikiran yang mencoba meracuni kita. Dengan mengatakan Pancasila sudah tidak lagi cocok dengan Indonesia. Saya katakan apa? Ada kelompok orang yang memaksakan tafsir keagamaannya dianggap paling benar sehingga menyalahkan tafsir orang lain. Sehingga kemudian muncul bahasa apa? Hormat merah putih itu haram. Pancasila tidak cocok lagi menjadi ideologi. Kemudian apa? Mempermasalahkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya begini. Dulu ada Ustadz Gus mengatakan apa? Cinta negara, nasionalisme itu tidak ada dasarnya. Satu dia ngomong seperti itu. Tapi lucunya apa? Begitu Palestina dibom karo Israel, bengok-bengok bela Palestina. Saya juga membela Palestina, tapi pertanyaannya apa? Untuk mencintai negaramu, kamu mempertanyakan dalil dan dasarnya. Sementara membela negara lain, kamu tidak pernah mencari dasar dan dalilnya. Utekmu ki kepiye? Kualek utek iki. Kalau kemudian saya, Palestina perlu kita bela, tapi mohon maaf, mencintai bangsa ini hukumnya wajib. Kamu mencintai bangsa ini harus mencari dalil. Kenapa untuk membela Palestina Anda enggak perlu dalil? Apakah Nabi mengajarkan mencintai negaranya? Iya, kenapa Nabi mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir dan besar di Arab. Maka begitu pindah dari Mekah ke Madinah peristiwa hijrah, apa doa Nabi? Beliau mengangkat tangan kemudian berdoa. Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Kenapa Nabi mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir, besar, berjuang, hidup dan meninggal di Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari hidup di Indonesia, hidup di Indonesia, dan mati di Indonesia. Aku lah ngomong kebangsaan, aku emosional. Karena ini ada paham-paham yang mencoba mengutak-ngatik persatuan kita. Makanya mohon maaf pesanku, lak wong Pasuruan kuwi pengin rezekine lancar, uripe makmur siji. Ayo kita jaga kerukunan di bawah bingkai NKRI dan Pancasila. Mosok Gus, aku di-tag Instagram. Awas hati-hati lagu musyrik. Aku mbahatin lagu musyrik iki apa? Ternyata lagu musyrik yang dimaksud adalah lagu Padamu Negeri. Kenapa? Karena menurut yang bersangkutan itu bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Kenapa untuk negeri? Ini namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Jaka sembung makan nasi pincuk, gak nyambung. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa ja'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal khosyi'in wa min ibadikal syahidin wa min ibadikal sabirin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ya Allah yassir lana umurana wa hassin maqasidana maqasidat dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana jam'iyatana hadratil ulama hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyanna hayatan thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah al fatihah. Terima kasih sekali lagi untuk semua hajat kita dan untuk bangsa Indonesia. Pas ia kana butuh wa ia kana stain diulangi 11 kali ala hadiniyah al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Surwan, Gembol, Matunwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.